Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan brosur. Yang pertama di halaman 2. An Saubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Siyamu syahrin bi asrati ashurin wasitati ayyamin ba'dahunna bi syahraini fadzalika tamamu sanatin yakni syahra ramadhana wasitata ayyamin ba'dahu. Rawahu Darimi. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa sebulan Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan dan 6 hari sesudahnya pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh, yakni bulan Ramadan dan 6 hari sesudahnya, yakni bulan Syawal. Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa sebulan Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan dan 6 hari sesudahnya pahalanya sama dengan 2 bulan. Maka yang demikian itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun penuh, yakni bulan Ramadan ditambah 6 hari sesudahnya, yakni bulan Syawal. Lalu ketika seorang wanita yang mendapatkan haid atau seorang musafir yang akhirnya tidak bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, apakah tetap mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh jika wanita yang haid atau musafir itu pada saat bulan Syawal juga berpuasa 6 hari, Ustaz? Ya iya kan, wanita yang datang bulan di bulan Ramadan tidak bisa bulan Ramadan, kan mereka berkewajiban untuk apa? Mengganti di hari yang lain. Jadi bukan berarti wanita puasanya terus boleh kurang 1 bulan, enggak. Nah, puasanya nanti diganti pada hari lain. Sehingga tetap puasanya tetap 1 bulan. Apalagi awal bulan Syawal kondisi badan sakit atau kurang sehat untuk puasa Syawal, nunggu sampai sembuh dulu, setelah sembuh aku niat untuk puasa Syawal. Puasa baru dapat 5 hari sudah terhalang oleh menstruasi. Puasa saya belum genap 6 hari bulan Syawal sudah habis. Bagaimana puasa saya yang masih kurang 1 hari di bulan itu sah apa tidak? Apa harus dilengkapi biar genap 6 hari di hari lain selain bulan Syawal itu boleh apa tidak? Ya, tidak boleh. 6 hari bulan Syawal itu ya harus pada bulan Syawal. Kalau sudah bulan Muharram bukan Syawal itu. Ya. Nah, terus bagaimana kekurangannya? Maka ya, kalau ada kesempatan itu segera dilaksanakan. Kemarin hari apa? Kamis ya, hari raya Idul Fitri hari Kamis. Darah mau Jumat terus mulai puasa boleh. Kalau harus nunggu nanti tanggal 20 atau 21 baru mulai, terus datang bulan, terus itu puasa no. Maka kalau niatnya mau mengerjakan di bulan Syawal itu ketika ada waktu segera dilaksanakan. Datang bulan kan 1 minggu. Ya. Sedang bulan Syawal kan 30 hari. Kurangi 1 minggu kan masih bisa. Nah, kalau memang masih bisa datang bulan, ambil bulan Syawal itu ketika tidak datang bulan itu segera dilakukan. Jangan menunda-nunda, nanti pas saatnya datang bulan malah poso. Nanti habis waktunya. Apa harus diganti? Tidak, wong itu tidak puasa ya, tidak apa-apa kok. Bulan Syawal itu tidak puasa, tidak dosa. Tidak dosa. Itu puasa sunnah. Ditinggalkan tidak apa-apa. Lah yang Ramadan itu, kalau kamu tinggalkan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dosa. Tidak boleh diganti walau sepanjang tahun. Ninggalkan puasa satu hari Ramadan tidak dibenarkan oleh agama, alasannya diganti sepanjang tahun tidak sah. Tetap dicatat suatu perbuatan dosa. Kalau bukan Syawal, sengaja ditinggalkan tidak apa-apa, enggak dosa. Apalagi? Apakah puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh digabung dengan puasa qadha Ramadan? Sebab ada sebagian kaum muslimin berpendapat demikian. Mohon penjelasan. Gabung aja puasa Ramadan, gabung puasa Senin Kemis, gabung puasa Daud, lagi itu digabung. Satu kali puasa sudah berapa? Tidak boleh begitu itu. Gabung-gabung itu model partai. Tidak ada, puasa Syawal ya puasa Syawal. Senin Kemis ya Senin Kemis, nyaur utang ya nyaur utang. Utangnya pitu, puasa Syawal 6, digabung ke nyaur utang sisan, wes karek siji. Tidak ada. Apa lagi? Bersurah halaman 3 tentang puasa Arafah. An Abi Qatadah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahu Ahmad. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah itu, bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Yang ditanyakan, mohon dijelaskan tentang puasa Arafah yang bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Asyura bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, apa mencakup dosa kecil atau dosa besar. Kemudian seolah-olah dengan berpuasa tersebut, bila berbuat dosa selama setahun, bila berpuasa Arafah, dosanya pasti diampuni. Ini mohon penjelasan, San. Ya, jadi hadis-hadis yang semacam itu namanya hadis untuk menggembirakan orang supaya suka berpuasa. Jadi pahalanya besar. Jangan sampai dilewatkan. Jangan ditafsir letterlek begitu. Kalau kamu sudah puasa Arafah, wis ora ndek dosa dah. Setahun yang lalu, malah tahun yang akan datang. Nanti kamu bebas berbuat apa saja, sudah diampuni ya begitu. Itu maksudnya sampai Nabi menggambarkan itu begitu besar nilainya. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Luang puasa wajib aja enggak ada begitu. Puasa wajib itu enggak ada seperti itu. Puasa Ramadan. Ya. Itu menghapus dosamu yang tahun yang akan datang, tahun yang lalu, itu enggak ada begitu. Adalah cuma puasa sehari. Ya, puasa 30 hari atau 29 hari Ramadan saja enggak ada keterangan semacam itu. Itu maksudnya puasa Arafah itu, puasa Muharram itu nilainya besar. Jangan sampai dilupakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang ada kesempatan mengerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan terus bahasa wahakwis puasa Arafah ini berarti saya sudah tidak punya dosa. Setahun yang akan datang kita berbuat apa saja bebas. Karena ampuni dosanya sudah diampuni. Maka ngaji itu perlu biar tahu ya dah. pemahaman-pemahaman begitu. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Dari pertanyaan yang lalu, ayo. Masih nando ini, banyak. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ya. Saya punya keponakan gadis, umur 17 tahun, dipaksa oleh orang tuanya agar menikah dengan pemuda umur 41 tahun. Di depan Pak Naib, membohongi umur 17 tahun menjadi 20 tahun. Dan sudah ijab kabul, diantar ke rumah mertua, sudah selesai acara, saya ikut mengantar ke kamar pengantin pria. Sesampai di kamarnya, sangat mengejutkan, banyak gambar-gambar porno tanpa busana dipasang di dinding. Karena saking malu, akhirnya saya cepat-cepat pergi meninggalkan keponakan sendiri. Saya berpesan agar bersabar dan istighfar untuk keponakan saya lewat SMS. Pernikahan tersebut baru berjalan 3 hari. Tiba-tiba keponakan saya datang ke rumah saya dengan wajah bengkak dan tangannya dua-duanya memar dan biru. Menurut ceritanya telah ditampar suaminya dan dianiaya karena tidak melayani suami dengan baik. Setiap diajak tidur bersikap dingin, tidak ada nafsu, jadi suaminya kesal. Untuk sementara, agar ikut saya biar sembuh luka-lukanya. Dan keponakan saya mau nantinya ikut mengaji di cabang. Pertanyaan yang pertama, apakah pernikahan tersebut sah dengan cara membohongi umur dan dikarenakan punya hutang sebanyak 15 juta dari pihak pengantin pria? Kemudian yang kedua, apakah dibolehkan keponakan saya mendaftar ikut ngaji di cabang walau tanpa izin suaminya? Ini mohon penjelasan dari Ustaz. Nikah dengan paksaan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Orang tuanya dosa itu. Dan apabila anak perempuannya tadi tidak berniat untuk nikah, ya, dipaksa, ya, pernikahannya tidak sah itu, orang tidak mau sebetulnya. Tidak mau, tidak sah. Apalagi nikah nggo nyaur utang, udah luar biasa deh itu. Untuk kalau dijual anaknya itu. Tinggalkan aja kalau memang tidak suka, tinggal udah. Ya, kalau mbak suka, tinggal, lapor kepada kena IPAN, saya minta diceraikan, nah itu selesai. Orang tuanya itu tidak genah itu. Ya. Masa utang disauri anaknya. Ya, dan lihat, kalau betul ceritamu itu, kalau betul ya, itu pemuda itu tidak baik. Umurnya 41 tahun, gambarnya, kamarnya, wedok-wedokan wudoh. Ya. Jadi isi di kepalanya itu bahasa kaya ngono kuwi wae. Jauh dari tuntunan agama, mesti jauh dari Allah. Maka anaknya disuguhkan gitu itu kan. Lebih baik tinggal pergi aja sudah, minta kenaipan, minta diceraikan nikahnya itu. Katakan alasan apa adanya. Dan saya sebenarnya tidak mau disorohkan orang tua saya punya utang gitu loh. Apalagi penipuan. Saya sebenarnya belum saatnya nikah. Umur saya baru sekian tahun, tapi diakoke sekian tahun. Penipuan-penipuan gitu. Itu namanya orang tua tegel dengan anaknya gitu. Orang tuanya pun ya tidak ngerti agama mesti itu. Nah, orang hidup tanpa tuntunan agama itu mesti tidak karuan sudah. Kalau sekiranya hidup tanpa agama baik, bisa baik, Allah tidak nurunkan Quran. Allah sudah tidak mengutus Nabi lagi, Nabi Muhammad tidak diutus. Maka Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka turunnya Al-Quran, datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulal salam. Mengangkat manusia itu dari kesesatan ke jalan keselamatan. Ya, manusia sesat sebelum Quran turun itu sesat. Diangkat kepada keselamatan dengan Al-Quran. Manusia dalam keadaan gelap, yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Dengan Al-Quran keluarkan dari gelap gulita ke tadi ke cahaya yang terang benderang. Wayahdihim ila sirati mustaqim. Memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Maka sebelum Quran turun, manusia jalannya sesat. Nah, kalau orang sudah diturunkan Al-Quran kok masih sesat jalannya, masih dalam keadaan kegelapan, gelap gulita, ya, tidak mengerti jalan yang lurus, ya itu memang tidak memperdulikan Al-Quran. Turunkan Al-Quran atau tidak, sama saja. Maka berbahagialah bagi kita yang mau memanfaatkan Al-Quran diturunkan oleh Allah ini sebagai jalan yang lurus, yang menyelamatkan manusia. Sebelum darah ngaji, berapa banyak yang walaupun ngakunya beragama Islam, ya sholat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berapa banyak yang masih nyimpen jimat-jimat sampai 3 lemari penuh itu. Ini nanti hari masih ada yang nyerah jimat gak nih? Nah ini jalan sesat. Kenapa kamu masih begitu? Ya, sebelum ngaji, belum ngerti Quran, dikiranya itu yang menyelamatkan, yang mendatangkan rezeki, yang menjaga keamanan. Dan padahal naik sholat hanya kepadamu ya Allah, saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Tapi gak dikasih, gak ngerti isinya. Samping itu mohon ihtinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus kok yang ini kira brojol. Ya, nah, yang ini kira brojol gitu. Ini ngaji aja sak-sake. Ngaji kok ini kiai brojol coba. Dah. Maka itu Quran ini menyelamatkan kita. Ya, walaupun kowe ihdinash shiratal mustaqim seperti apa, wong shiratal mustaqim itu Quran. Kalau kamu tidak mau kembali kepada Al-Quran, ya tetap sesat kamu. Tetap jalan sesat yang ditempuh. Aja gugu romongane wong yang aja bali ning Quran, ndak kena racun kowe. Ya. Itu justru manusia itu manusia yang merusak. Jauhkan manusia dari jalan yang lurus. Wong Allah saja menuntunkan supaya ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Lah kok ini malah manusia mengatakan jangan ikuti Quran, kamu kena racun. Dari ucapannya aja sudah menunjukkan menentang Allah. Menentang Allah, menentang Rasulullah. Tapi ngaku Islam malah dianggap kiai, dah luar biasa kan. Coba kamu renungkan omongan mereka itu dengan Quran yang kamu kaji itu, kamu renungkan. Tidak meyakini. Ya, kalau Quran sudah sempurna, tidak meyakini. Ya, apalagi? Pertanyaan tanggal 19 Mei. Ya. Azan subuh memakai as-salatu khairu minan naum, itu termasuk bid'ah atau tidak, Ustaz? Ya, bacakan hadisnya ya. Di semua itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Tidak boleh agama kok katanya-katanya itu enggak boleh. Katanya kiai saya begini, katanya ustaz saya begini. Agama itu katanya Allah, katanya Rasulullah lah gitu yang dipakai. Ini saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Ya. An Muhammadin an Anasin qala. Minas sunnati idza qala al muadzinu fi adhanil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum marataini, dua kali Allahu akbar la ilaha illallah. Ya, dari Muhammad bin Sirin dari Anas, ia berkata menurut sunnah pada adzan subuh setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, lalu mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum dua kali. Baru Allahu akbar la ilaha illallah. Ar-Qurni juz 1 halaman 253 nomor 38. Itu bukan bid'ah, itu sunnah. Dalam hadis ini ya, memang setelah hayya 'alal falah terus as-shalatu khairum minan naum. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah, bukan katanya. Apalagi apakah ada dalilnya yang menerangkan bahwa anak yang meninggal kira-kira umurnya 12 tahun nantinya masuk surga, Ustaz? Tanyakan saja yang menerangkan itu. Ya. Saya tidak tahu itu. Ya, memang kalau anak yang meninggal belum baligh itu dia tidak punya dosa. Ya mungkin dia akan masuk surga wong dia belum dosa. Tapi orang yang masuk surga itu orang yang amanu wa amilus shalihah, sudah beramal dia. Beriman dan beramal soleh. Nah dia juga belum beramal soleh, umur 12 tahun. Belum kena beban. Bayi lahir, mati, barang itu kan belum punya. Nah terus gue neneng di, orang sampai lu mikir. Nah, itu Allah berkuasa menempatkan di mana. Ya. Kalau surga itu tempatnya orang yang beriman, beramal soleh. Jadi sudah beramal. Ya. Neraka tempatnya orang dosa. Lah orang belum balik itu belum punya amal soleh, belum punya dosa. Lama gue ngendi, itu urusan Allah. Aku rasa melu ngurusi. Apalagi donor ASI itu menurut Islam hukumnya bagaimana, Ustaz? Dan apa hukumnya KB steril dengan diikat saluran sel telurnya itu? Jadi ya, donor ASI itu merusak apa? Merusak hubungan nasab. Tidak mengerti mahram dan bukan mahram. Haram hukumnya dalam Islam. Ya. Coba donor kok ASI. Terus kok sing minum sapa? Nah. Terus dia minum berapa orang yang minum jadikan tunggal susu nanti. Tunggal susu itu jadi mahram. Lah padahal tidak tahu. Ya, lah karena tidak tahu kan tidak dosa, maka untuk mencegah jangan sampai terjadi tidak tahu, jangan donor ASI. Ya dah? Jangan itu. Ya dah? Nek donor susu sapi malah enggak apa-apa. Mahram dengan sapi. Ya, dia tidak akan nikah kan dengan sapi. Itu bisa merusak hubungan mahram dan bukan mahram. Baik. Kalau KB tadi untuk mengatur kelahiran boleh saja asal tidak dimatikan. Ya, tidak dimatikan. Jadi dioperasi terus tidak bisa punya anak lagi padahal masih masa produktif. Ya, itu tidak boleh begitu itu. Kalau ditahan dulu nanti suatu saat dilepas lagi kalau memang bisa boleh saja. Ya, namanya usaha menjarangkan kelahiran. Ya, tapi biasanya kalau steril itu kan dibersihkan itu, dipotong atau di, dan biasanya kalau sudah namanya steril itu dan tidak bisa lagi punya anak lagi biasanya kan itu. Kalau tujuannya tidak mau punya anak lagi, nah itu nggak boleh. Wanita dilahirkan untuk mengembangkan biak, mengembangkan biak. Mulai zaman itu dua anak cukup enggak. Ya, dua anak cukup nek mati loro entek lho. Ya, ya. Seolah-olah kok wah kok anak ukah sing makani sapa? Allah sing ngendika nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kamu dan yang rezeki mereka. Di jangan rumoso sing kei rezeki kowe jangan. Yang memberi rezeki kamu bapak ibu ini dan memberi rezeki anak-anakmu itu semuanya Allah. Yang beri rezeki itu Allah. Jangan khawatir nek anak oke rasa mangan. Ya. Selama manusia hidup disediakan rezeki oleh Allah. Wong binatang aja diberi rezeki kok ya, apalagi manusia. Tapi pengaturan boleh. Ya, karena Allah juga mengatakan jangan sampai kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Tahun diaturkan tahun apa sampai menyusui, menurut Quran yang menyusui yang sempurna itu 2 tahun. Kalau 2 tahun menyusui anak sempurna 2 tahun baru nanti punya anak, paling tidak kan 3-4 tahun baru punya anak. Ora kok ndak tahun anake loro. Anake loro nek iso ya karmu dah. Tapi itu nanti akhirnya ya mesti kesejahteraannya tidak terjamin. Siji rong iso sisi wis lahir neh. Hah. Siji rong iso mlaku lahir meneh. Ah sing tingkriel itu. Kalau jadi kalau memang sembota bisa ngasuh silahkan. Zaman sekarang itu sulit, ya. Tapi tidak salah kalau memang mau punya anak terus silahkan aja. Yang penting jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Terutama lemah apa? Imannya. Bukan lemah ekonomi. Lemah imannya. Bahwa orang lemah ekonominya belum tentu tidak beriman. Banyak orang yang imannya rusak itu kalau ekonominya kuat malah. Maka Nabi pernah mengatakan, saya tidak khawatir kalau kemelaratan itu menimpa umatku. Yang saya khawatirkan itu kalau dunia sudah menguasai. Kalau manusia hidup sudah dikuasai dunia, wah sudah. Khawatir itu. Hidupnya dikuasai oleh dunia, bukan dunianya dikuasai oleh dirinya. Kalau dunia di genggaman saya kuasai, itu tinggal saya yang mengatur. Tapi kalau saya yang dikuasai dunia tadi, wah susah. Pasti bekal celaka. Wah hari ini jadwal pengajian. Kebetulan saya pengusaha laris, langganan saya banyak. Saya mau berangkat ini, langganannya teko kabeh. Wah saat dikirim untuk dunia, untuk apa? Lebaran ini. Nah, kalau saya dikuasai dunia, ah, udah pengajian tak tinggal ke wae ngurusi dunia tok. Alasannya wah lah biar mulai ngasih tamune teko kabeh. Dah pengasihannya habis Pak Toy, libur dulu aja. Ya, libur dulu. Ya. Tapi kalau dunia di tangan saya kuasai gitu, ya oh boleh. Tapi ini hari saat-saat ngaji. Nanti setelah saya pulang ngaji, boleh hubungan dagang ini diteruskan. Gitu kan? Wah habis ini saya mau mengirim ke Surabaya. Yang besok ya boleh. Besok saya ke Sulawesi, besoknya lagi boleh. Dari Sulawesi ke Jakarta, saya akan hidup selamanya. Kapan saja kamu datang ke sini saya masih hidup. Itu yang namanya ikmali akhiratika ka annaka ta'isu abadan. Ikmali dunyaka ka annaka ta'isu abadan. Untuk urusan dunia seolah-olah saya itu hidup terus. Jadi enggak ada kasetnya urusan dunia itu. Kamu enggak ketemu saya urusan dagangan sekarang, besok. Besok enggak ketemu minggu yang akan datang sebulan lagi saya masih hidup. Bahkan setahun lagi kamu datang sini masih hidup. Jadi, tapi untuk akhirat, urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Tinggal kali ini, kalau saya tidak berangkat ngaji untuk mencari bekal hidup di akhirat, ngaji lah seminggunya, iya, minggu lagi ada pengajian lagi. Tapi hidup saya itu tinggal kali ini. Saya hari ini tidak bisa berangkat ngaji, besok pagi sudah mati, minggu yang akan datang sudah tidak nemoni. Maka kalau urusan akhirat jangan sampai boleh ditunda-tunda. Kalau urusan dunia boleh ditunda, wong hidup kita terus. Ya? Maka imali tunjaka ka'anaka ta'isu abadan. Wa mali akhiratika ka'anaka tamutu badan. Jadi urusan dunia itu seolah-olah saya hidup terus. Nah, hidup terusnya ada yang menafsirkan karena akan hidup terus, muanya butuh gawe sing mempeng, persediaannya banyak, kamu tidak bakal kelaparan. Tapi kalau untuk urusan ibadah sedang sholat, ingat-ingat kamu besok mati. Tafsir yang begitu itu nggak bisa dipraktekkan. Tidak bisa praktekkan. Dalam misalnya dagang rame, terus dipanggil sholat Jumat, padahal Allah sudah mengatakan wadharul baik, tinggalkan urusan dagangmu. Idza nudiya lis-salami yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadharul baik. Tilalah arep mangkat yang masjid lengganane do teko kabeh. Jauh-jauh datang. Tak tinggal piye wong iki pas bakdo rame-ramenya ya hari ini. Nek ora tak tinggal jumatane telat. Udah. Ya pamitnya karo malaikat sing nyatet ya. Saya sedang ngurusi tamu itu ya. Nah, orang yang bijak dia, oh ya, tak tinggal jumatan dulu ya. Syukur kalau kamu yang muslim, mari tinggal jumatan dulu bareng kami. Itu, wah nek bar jumatan rakati ya wes somben. Itu, jangan khawatir, yang memberi rezeki itu kamu siapa? Allah, jangan jumatanmu dilupakan karena ngejar rezeki. Seolah-olah kalau kamu tidak ngejar itu, tinggal jumatan, nanti kamu tidak dapat. Tidak mungkin untuk melaksanakan. Yang memberi rezeki itu Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah, kan rezekinya akan kesayak-sayak. Tidak mungkin. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Maka asal betul-betul melaksanakan perintah Allah. Itu dilaksanakan. Ini lagi. Ya, sholat. Jumat. Mau ditunggu lengganane. Ya. Kon kaanaka tamu tu godan. Seperti kalau kamu sedang sholat, seolah-olah besok mati. Supaya bisa khusuk. Padahal arep mangkat ning masjid mau, wis ditunggu lengganane banyak. Kira-kira iso kelingan besok mati. Sholat wis Allah Akbar imame rada suwe, kok motone ya dawa-dawa men. Ya pikirane dan maca surat sudah tak panjang-panjang. Ini lengganan saya kan salah rakanti. Begitu assalamualaikum, surat dikir. Dikirnya karo melaku. Jadi setelah ngoyak itu, tidak mungkin bisa kelingan besok mati itu enggak. Maka itulah, kalau urusan dunia, tanamkan seolah saya hidup terus. Tidak ada kasepnya. Tidak bisa sekarang, ya besok-besok tidak bisa, besok pagi tidak bisa, ya sebulan lagi, setahun lagi saya masih hidup. Masih bisa ketemu. Tapi urusan dunia, urusan akhirat, kesempatannya tinggal kali ini. Kali ini saya tidak berangkat atau saya lepas dari ini, saya tidak dapat lagi. Karena waktu hidup saya tinggal sekarang. Nah, jadi kalau cara begitu beragama itu sungguh-sungguh. Rasa geleme itu tidak. Apalagi sejak kecil saya dibesarkan oleh Bude. Beliau tidak punya anak dan saya nikah pun dinikahkan. Bude saya sudah meninggal kurang lebih 9 tahun yang lalu. Waktu Bude masih hidup, saya punya hutang Rp400.000. Dia sangat mampu karena keponakannya masing-masing dibelikan tanah atau rumah. Sampai meninggal, saya belum sempat mengembalikan hutang tersebut. Setelah punya uang, lalu saya belikan kambing dan saya serahkan ke masjid untuk kurban atas nama Bude saya. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Wong Bude mulai mati, waktu kok wedhus itu ya. Orang mati itu sudah tidak kewajiban apa-apa. Syariat Islam, kurban, haji, zakat, sholat, puasa itu untuk siapa? Orang hidup kalau sudah mati tidak ada kewajiban itu. Di rukun Islam itu semua untuk orang yang hidup. Kalau sudah mati tidak ada kewajiban. Ya, puasa ya tidak wajib. Ya, sholat tidak wajib. Haji tidak wajib. Apa meneh kurban. Ya dah, korban. Oh, yang wajib-wajib aja dah gugur, apalagi korban. Kamu punya hutang, terus untuk kamu belikan wedhus kambing dikorbankan untuk budenya, seolah-olah sahnya ore hutang. Enggak itu. Pertama yang enggak ada tuntunannya, yang kedua salah sasaran. Ya. Kalau memang kamu mau nyaur utang sama budemu sudah meninggal, berikan pada ahli warisnya. Yang mewarisi harta budimu itu siapa? Mungkin dia punya anak. Ya, katakan, saya dulu ketika budimu masih hidup, saya masih punya utang 400 ribu, belum bisa nyaur. Nah sekarang saya baru punya uang, budi saya sudah meninggal, saya serahkan pada kamu sebagai ahli warisnya. Itu, jadi itu kok wedus. Apalagi? Bagaimana kalau saya menabung pada suatu tempat, lalu pada akhir tahun saya ambil tabungan saya dan mendapatkan bunganya. Apakah bunga tersebut termasuk riba, Ustaz? Dan bagaimana kalau bunganya itu saya infakan saja untuk pembangunan majelis? Kalau memang barang itu riba, haram, ya enggak boleh. Enggak boleh. Masa kamu infak dengan barang haram? Ya dah? Gitu kan? Kalau mau infak merasa nunggu sunes untuk bunga bank. Jadi tidak setiap bunga itu riba. Riba itu bunga itu riba, tetapi tidak setiap riba itu, tidak setiap bunga itu riba. Tinggal kegunaannya apa? Gitu? Maka sekarang sudah ada perbankan syariat, ya kita milih hati-hatilah. Kalau memang ada perbankan syariat, kenapa tidak memakai yang perbankan syariat? Ya, walaupun perbankan syariat pun juga masih belum sempurna, tapi sudah menuju ke sana kan? Ya, sudah menuju ke sana. Memang kamu menaruh uang di bank manapun, buat kamu tidak minta, ya mesti diberi imbalan jasanya. Karena apa? Uang di bank itu kan jalan, dijalankan. Jalankan. Kalau kamu ada uang di bank, ya ada. Ada bunganya. Istilahnya, kalau di bank syariat ada bagi hasilnya. Ada marginnya, kan gitu kan? Apalagi? Saya seorang pedagang. Apabila ada pembeli sedikit, atau partai kecil atau eceran, saya kasih harga Rp150. Tetapi kalau beli banyak grosir, saya harga Rp100. Apakah yang demikian itu saya menjual dengan dua harga, Ustaz? Nah iya gitu kok, cetol itu. Ya? Nah, cetol itu masak rakroso. Kalau belinya sedikit harganya Rp150, tapi karena kamu memberikan pembelinya banyak, tadi 100 harganya. Berarti kan dua harga. Harga 100 dan 150. Ya. Kan itu kan. Apa lagi? Membaca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli sholatin. Itu hadisnya apakah sahih, Ustaz? Sahih hadisnya itu. Ya, sahih. Hadisnya sahih. Apalagi? Setiap saya tahu tanggal lahir seseorang, saya langsung tahu isi hati, pikiran dan masa lalu juga masa depannya. Banyak orang yang bilang ini peramal. Tetapi saya bisa begini itu mulainya sejak saya pernah mati suri alias nyowo balen. Sebenarnya yang demikian itu bagaimana? Karena banyak orang yang membenarkan tebakan atau omongan saya tersebut. Mohon penjelasan, Ustaz. Kamu masih perlu berobat itu, sakit kamu itu. Kamu itu sakit. Coba bedaen, tak kandani tanggal lahirku ya, bedaen aku coba. Ya. Tanggal lahir saya 27 bulan 10. 27 bulan 10. Wes bedaen. Ora salah kabeh. Kowe nek percaya ngono sudah dadi dukun kamu. Ora eneng nyawa balen ora eneng. Mosok wis mati ya mati, ora eneng mati kok bali enggak ada. Lah saat itu kamu janjane itu kamu belum mati. Belum mati lagi kelenger. Nek wong Jawa ngandake semaput apa pingsan gitu lho. Nah, durung mati, kalau mati ora bakal bali. Ya ta? Ora koyo aja percaya karo Mbah Bolong kuwi, jangan percaya. Mbah Bolong kuwi wis dikubur. Ya, dikubur kuwi. Terus neng Mosir Rono kelingan, wah zaman Mbah Bolong urip masjid iki resik. Eh ngerti ini Mbah Bolong nyapu meneh. Terus mati kubur lagi nganti 9 kali. Kuburane dijejer jare kuburane Mbah Bolong kabeh. Bohong itu. Bohong, jangan percaya. Tapi dibesar-besarkan, akhirnya wong ziarah kubur ke sana dikandani critane Mbah Bolong, lha terus dadi sakti ning kono. Diapusi gitu kok ya manut men. Ndak ada riwayat begitu tuh. Wis mati ya. Wong belum mati ya dia ora iso wae. Wis mati dikubur iso bali meneh coba. Kok ya akale ra dinggo gitu tuh. Sing diapusi itu lho kok akale nek sing ngapusi pancen akale diubengke terus piye carane ngapusi. Mau sing diapusi kuwi ya ora gelem nganggo akal gitu. Masa orang wis dikubur iso urip meneh. Jare nduting ya nek salat madhepe ngendi? Madhepe ke sana. Ngono. Langsung bolong temboke kuwi. Mula disebut Mbah Bolong, tapi nalika nduting sana bolong temboke langsung bolong. Nah, terus dia tukang bersihkan masjid. Resik terus. Nah, bareng Mbah Bolong mati, jam masjid kok kotor, ada seorang ulama atau kiai datang ke sana cerita ke, wah zaman Mbah Bolong masih hidup masjid ini bersih tidak seperti sekarang, eh ngerti ini Mbah Bolong nyapu neng guri resik-resik, dah hidup lagi itu sampai saatnya mati, mati dikubur wes, Mbah Bolongnya loro kuburane masjid itu kotor lagi, ada datang lagi orang ke situ, ulama terkenal ngomong datang lagi zaman Mbah Bolong resik urip meneh lho nganti 9 kali kuburane jejer-jejer iki kuburane Mbah Bolong lah kok percaya ya pusi terang-terangan gitu kok percaya wae ya dia jadi kamu omonganmu itu kalau kamu punya keyakinan gitu lama-lama kamu jauh dari Allah nanti syirik kamu. Seolah-olah ngerti, wong nabi aja enggak tahu apa yang terjadi besok itu enggak tahu. Andai kata tahu apa yang terjadi besok pagi, nabi tidak terjebak mengirim dai 70 orang yang hafal Al-Qur'an dibunuh semua oleh orang kafir. Andai kata tahu nanti akan dibunuh kan tidak dikirim oleh nabi. Nabi ora ngerti kok kamu kementus men ngerti itu. Nah, kamu masih sakit itu perlu berobat kamu ya. Apalagi pada suatu waktu saya menemukan surat wasiat yang dibuat kakek saya ketika saya berumur 6 tahun. Dalam surat itu di hadapan kepala desa dengan kertas segel dan 4 orang saksi yang isinya bahwa kakek saya menyerahkan tanah pekarangan dan bangunan hasil gonogini dengan istri pertama kepada saya, yakni cucu laki-laki dari ibu. Ibu adalah anak tunggal dari istri pertama kakek, untuk dapat dibalik nama saya. Akan tetapi, sampai sekarang, di usia saya yang sudah 44 tahun ini, wasiat tersebut belum dilaksanakan. Untuk itu mohon nasihatnya Ustaz, sampai sekarang ibu saya dan istri kedua kakek beserta 6 anaknya masih hidup. Jadi tunjukkan saja, kalau memang betul omonganmu itu, ya, karena sudah saksikan lurah juga, ada tanda tangan di situ, ditunjukkan, diterangkan begitu, kalau itu segera diurus. Diurus ke kelurahan, kecamatan sampai ke itu DPN untuk balik nama, ya, balik nama dan nama kamu berdasarkan wasiat ini. Dan memang kalau kamu termasuk cucu kakekmu, ya, dari ibumu, kamu juga punya hak waris kan. Diurus saja kalau memang betul apa yang kamu katakan. Apalagi masih ada yang hidup, saksi-saksi masih hidup kan, masih mudah ngurusnya. Apalagi? Ayah saya mempunyai 2 istri dan sakit stroke. semasa sehat biasanya 2 hari ke ibu saya dan 2 hari ke istri yang kedua. Saya sudah berusaha untuk mengobatkan, periksa ke dokter, tetapi karena tinggal di istri kedua, minum obatnya tidak bisa dikontrol. Kadang obat dibuang atau tidak diminum. Akhirnya saya ambil alternatif diobatkan dengan pijat saraf. Dan sekarang sudah bisa jalan tetapi bicaranya masih pelo. Yang menjadi masalah, saya menyuruh seseorang untuk memijatnya, tetapi istri keduanya juga menyuruh orang lain lagi untuk memijatnya juga. Lalu orang yang saya suruh memijat tadi tidak mau menangani karena sudah ditangani orang lain. Sehingga saya mendiamkan bapak atau tidak mengobatinya. Apakah yang demikian itu saya berdosa, Ustaz? Tetapi sesekali saya masih tetap menengok bapak. Semasa saya dulu bapak sholat, tetapi setelah sakit ini malah tidak sholat. Sebetulnya itu gampang kalau memang kamu mau baik, supaya pemijatnya itu satu, kamu mempunyai keyakinan yang memijat tadi lebih pandai yang kamu carikan tadi, merundingan saja sama ibunya, rundingan sama ibumu tadi. Bu, ini biar ditangani satu dulu, ya. Yang dulu saya pijatkan ini, sekarang sudah bisa jalan, tinggal ngomongnya belum sempurna, biar diteruskan ini dulu. Nah, jadi nanti jangan dua-duanya memijat, kalau nanti berlawanan malah jadi tidak karuan, dimusyawarahkan saja sama ibu. Ya, saya rasa ibumu pun tidak akan melarang kalau memang sudah gitu. Itu ibumu mencarikan usaha, mencari tukang pijat saraf tadi, itu juga karena berbakti, berbuat baik hati kepada suaminya, kepada bapakmu tadi. Kamu juga begitu, ya, dua-duanya kepengen ngobatke. Bapak dokter, ya, ibumu ya kulit dokter, kamu kulit dokter, ya. Sudah ada salah satu kan sudah baik. Nah, itu dirundingkan, dimusyawarahkan sama ibu. Nah, sekarang bapakmu tidak sholat, itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin tidak bisa. Ya, ketika sehat, sholat. Sholat kan pakai wudu. Ya. Kemudian membaca ayat-ayatnya yang harus dibaca itu. Lah, mungkin bapakmu sudah sedikit lupa. Atau mungkin tidak bisa. Lah, saya bergerak ini aja enggak bisa. Cara sholatnya gimana? Nah, gitu dah. Nah, cara wudunya bagaimana? Nah, mungkin berhentinya sholat karena tidak tahu caranya. Sholat dalam keadaan begitu itu bagaimana? Enggak tahu lah. Kamu memberitahu, ngajari di situ. Diberitahu. Kalau memang enggak bisa jalan, ya, ya sudah sambil duduk. Enggak bisa duduk sambil berbaring gitu kan. Nah, itu dah. Enggak bisa wudu dengan tayamum. Pokoknya sholat selama akal pikirannya masih sehat, masih normal akal pikirannya, enggak boleh ditinggalkan. Nah, mungkin tidak sholatnya ya karena tidak tahu, enggak bisa tadi carane sholat piye iki aku. Sing arep wudu gimana? Terus berdirinya gimana? Saya enggak bisa berdiri, saya bisanya berbaring aja. Nah, itu dah. Lah, maka karena tidak tahu. Harus diberitahu, dinasehati itu. Ya, tinggal diundang berdekatan aja. Rundingkan sama ibumu tadi, kemudian sholat, bapakmu diajari sholat, diingatkan waktu-waktu sholat, ya, diajari cara sholat, tidak bisa wudu dengan tayamum, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, itu diajari nanti sholat lagi. Apalagi? Apa hukumnya seorang laki-laki ketika menikah memberikan mahar Al-Quran dan seperangkat alat sholat, sedangkan dulunya dia belum bisa ngaji dan belum sholat. Lalu seorang suami yang sudah tahu halal atau haram, tetapi tetap melakukan maksiat, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya dosa hukumnya, wong tahu kok maksiat. Tahu ini larangan Allah kok dilanggar, ya dosa, haram hukumnya. Adapun maharnya tadi, Al-Quran dan perangkat sholat boleh saja, itu nikahnya sah saja. Mau nikah maharnya Al-Quran dan perangkat alat sholat. Untuk mahar yang diberi mau sah. ya, sah. Adapun dia sudah tahu itu larangan Allah, haram, dia orang beragama, mengerti haram kok dilanggar, ya itu dosa. Tanggungannya pada Allah nanti. Diingatkan saja, kalau memang suatu hal yang dilarang oleh Allah, jangan dilanggar. Perintah Allah jangan diabaikan, nah gitu. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga, menikah sudah 23 tahun. Ketika menikahi saya, suami saya dulu duda dengan dua orang anak, sedangkan saya janda dengan satu anak. Sekarang kami dikaruniai tiga orang anak. Selama ini, saya belum pernah merasakan nikmatnya sebagai seorang istri. Yang saya rasakan adalah sebagai seorang ibu yang bekerja keras, banting tulang untuk menghidupi anak-anaknya, dan bekerja mati-matian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suami saya setiap hari kerja lembur, tidak ada libur, tetapi saya tidak pernah merasakan dinafkahi. Padahal dia juga rutin mengikuti kajian Ahad pagi ini. Saya ingin sekali dihargai suami sebagai seorang istri, sehingga saya bisa berbakti dan mengabdi kepada suami, itu yang saya rindukan. Apa hukumnya suami yang tidak pernah menafkahi istrinya, padahal ia masih kuat bekerja dan punya penghasilan, karena selama 23 tahun saya berjuang dan bekerja, apakah salah bila saya menuntut hak saya, Ustaz? Betul. Boleh menuntut haknya. Ya. Bekerja enggak usah mati-matian, hidup-hidupan saja. Mati mau bekerja kok mati-matian ya. Hidup-hidupan saja. Ya. Nah sekarang kalau suamimu pun kerja saja lembur, kok terus tidak beri nafkah itu uangnya untuk apa? Ya. Berarti kan suamimu juga kerja keras, sampai lembur-lembur itu kok. Ya, berarti juga dapat penghasilan. Ya, istrinya juga kerja keras. Ya, apa mengira karena istrinya sudah kerja keras tidak usah diberi nafkah dari suaminya sudah cukup begitu? Nah, kamu boleh minta haknya, minta. Kalau tidak pernah diberi nafkah minta boleh, itu hakmu. Ya, tapi jangan minta yang di luar kemampuan, kemampuan suamimu. Suamimu kemampuan penghasilannya itu ya sedikit, jangan kamu minta lebih dari penghasilan. Ya. Itu hak suami tidak memberikan nafkah istri, ya, sedang istri sangat membutuhkan, itu dosa, namanya berbuat zalim. Nah, kecuali kalau istrinya tidak diberi nafkah, dah, ini Pak, untuk kebutuhan gua ini saya cukupi lah, untuk uangnya Bapak ditabung, gajinya tidak usah diberikan saja, ditabung. Nanti kalau anak-anak sudah gede untuk biaya sekolah, atau untuk kepentingan yang lain, pemberian rumah, atau beli kendaraan, atau apa yang bermanfaat. Gitu ya? Nah itu boleh. Tapi kalau memang kamu sebenarnya sangat membutuhkan dan tidak pernah diberi nafkah, suaminya padahal bisa memberi nafkah, tidak mau, dosa itu, zalim. Ya. Karena yang berkewajiban memberi nafkah itu suami. Kalau istri sebenarnya tidak ada wajib bekerja mencari nafkah, tidak ada kewajiban. Maka kalau istri bekerja dapat penghasilan, itu sebetulnya untuk membantu, meringankan tugasnya suami. Orang kata dibantu malah dibruk ke KP pada istrinya. Suaminya sebenarnya bisa memberi nafkah, tidak memberi nafkah. Dosa itu. Ya, mestinya juga memberi menurut kemampuannya gitu loh. Jadi kalau ibu tadi tanya, apa boleh minta yang menjadi haknya? Boleh, tidak dosa, itu boleh. Masa jadi istri kok tidak pernah merasakan nikmatnya jadi istri ya. Padahal ibu jadi istri, nikmatnya jadi istri tidak pernah merasakan nikmatnya. Lah kepengen jadi apa? Jadi suami. Nah, suami mungkin ya kalau bekerja mati-matian itu ya tidak nikmat. Maka itu suami istri itu harus hubungannya dekat, musyawarah. Ya, musyawarah. kekurangannya apa, saya sebagai suami terhadap kamu. Lah istri juga begitu, apa kekurangan saya terhadap suami, ya mungkin pelayanan saya, sikap saya yang kurang bagaimana. Lah itu dimusyawarahkan, lalu sudah sama-sama ridho tidak masalah. Tapi kalau memang ibu dengan tidak diberi nafkah tadi merasa tidak enak, ganjel, mau minta tidak berani, itu padahal hakmu, boleh minta itu boleh, tidak dosa, itu memang hakmu. Maka banyak hubungan musyawarah, biar nanti sama memberikan apa yang menjadi haknya, melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, apalagi saya seorang istri PNS dan suami saya PHK sejak 1998 sampai sekarang tidak bekerja lagi. Kebutuhan sehari-hari kami tercukupi dengan gaji saya dan hasil kontrakan rumah, sekarang malah lebih. Hasil penjualan rumah dan tanah dari pemberian orang tua suami saya. Sekarang suami saya berubah total, jadi sombong karena punya beberapa rumah dan mobil baru. Sebagai istri, saya tidak pernah direken, baik omongan, masukan, usulan, dan lain-lainnya. Semuanya yang menentukan suami. Kalau saya bersuara, dianggap sok ngatur. Kalau saya salah sedikit saja, selalu bilang mau diijolke atau dibuang. Perangai dan suaranya kasar, meskipun sudah haji dan ngaji kurang lebih 6 tahun. Kalau saya ingatkan selalu marah, dan dia meminta saya harus sudah di rumah jam 13, padahal jam kerja saya sampai jam 13.30, jadi mesti korupsi jam kerja. Sebenarnya, kedudukan istri dalam agama Islam itu bagaimana, Ustaz? Kalau saya pulang sebelum waktunya untuk berbakti kepada suami, apakah berdosa? Sebab kalau pulang terlambat, suami marah. Kalau menantu tidak pernah menengok mertua, meskipun rumahnya dekat, karena rumah mertuanya sumpek, apakah termasuk menantu yang durhaka, Ustaz? Maka orang itu kadang-kala diberi harta itu jadi hilang keseimbangan, sombong. Ya, maka dibaca surat At-Taghabun itu. Taghabun 415, 1415 atau surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 9, nomor surat 63. Ayat 9, ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la awlatukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Kemudian At-Taghabun, ya. Surat 64 ayat 14, ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi di situ terangkan, innama amwalukum wa azwajukum. Zaujun itu bukan mesti istri ya, suami, jodoh maksudnya itu jodoh. Ya, kadangkala jodoh-jodohmu kalau suami ya istri-istrimu, kalau istri ya suami-suamimu. itu ada yang jadi musuh. Musuh di dalam, ini yang diingat orang-orang yang beriman kan, orang yang beriman. Kadang-kala menjadi musuh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladukum. Sungguhnya jodoh-jodohmu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Kadang-kala suami mau melaksanakan agama Allah, menjalankan agama dengan betul, istrinya yang memusuhi. Tapi ada juga yang istrinya untuk menjalankan agama dengan betul, suaminya yang memusuhi. Nah itu, kadang-kala istri, kadang-kala suami, kadang-kala anak, itu menjadi musuh bagi orang yang beriman ketika mau mengamalkan agamanya. Berarti orang itu tadi, ketika dia tidak bekerja, PNS, ibunya, istrinya PNS, dia tidak kerja. Semua kebutuhan hidup hariannya dicukupi oleh istrinya. Dengan gaji dari pegawai negeri cukup, tidak ada masalah. Karena suaminya kena PHK itu tidak kerja. Sudah. Padahal makan, minum, kebutuhan harian lah, butuh terus. Tidak ada penghasilan, ya alhamdulillah istrinya mencukupi dengan hasil gajinya itu. Nah, sekarang kita suaminya dapat warisan banyak, nah, istrinya tidak direken, merah kelingan. Tidak ingat ketika dia tidak punya penghasilan. Makannya, kebutuhan harinya gandul pada istrinya itu tidak ingat. Sekarang punya mobil, ya, punya uang banyak. Terus istrinya tidak direken. Kalau betul yang kamu omongkan tadi, mudah sebenarnya jalan keluarnya. Ya kan? Mudah. Memang peraturan kerja sebagai pegawai negeri misalnya, jam sekian sampai jam sekian. Kalau memang sudah tidak boleh jadi pegawai negeri, ya tidak usah jadi pegawai negeri. Udah, ikut suaminya. Dicukupi kebutuhan hidup oleh suaminya. Gitu kan? Tapi kalau memang masih boleh bekerja, peraturan bekerja ya sampai begitu. Orang bekerja kan harus menurut aturan kerja. Kalau tidak menurut aturan kerja ya tidak boleh. Kerja ikut majikan misalnya peraturannya masuk jam 7 pulang jam 3. Oh, jam 8 baru masuk, jam 2 sudah pulang ya tidak boleh itu majikannya. Nah, kalau memang mengikuti peraturan kerja suamimu tidak boleh, tanya aja sekarang sama suamimu sekarang, genah itu piye, saya boleh bekerja apa tidak? Kalau boleh bekerja, pulang saya jam sekian. Kalau tidak boleh kerja, ya sudah, alhamdulillah. Saya di rumah, tinggal kamu cukupi kebutuhan hidup hariannya, segala kebutuhan pada suaminya kan begitu. Yang itu dimusyawarahkan saja. Kalau pulang telat dari ketentuan suami, kamu dimarah. Nah, nanti kalau belum saatnya pulang, kamu pulang, ya dimarah oleh atasan kerjamu nanti. Ya, maka dimusyawarahkan, tanya aja pada suami, saya masih boleh kerja apa enggak? Kalau boleh bekerja, peraturan bekerja begini. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau tidak boleh kerja, ya sudah, saya di rumah. Segala kebutuhan hidup kamu cukupi sebagai suami. Lah gitu. Nah. Apalagi saya seorang wanita 40 tahun belum menikah. Dari dahulu kalau dijodohkan saya selalu tidak mau, karena saya ingin menikah tidak lewat perjodohan, ingin menemukan jodoh saya sendiri. Tetapi sejak umur 30 tahun karena tidak menemukan jodoh saya, akhirnya saya mau dijodohkan. Tetapi masalahnya yang mengajak menikah saya dari dulu sampai sekarang agamanya selalu kurang bagus. Kalau dari segi materi biasanya tidak masalah. Dari yang tidak sholat sama sekali sampai Islamnya hanya seperti kebanyakan orang. Ya sholat tetapi malas ke masjid dan masih melakukan tradisi yang melanggar larangan Allah. Bahkan ada yang perokok berat. Padahal saya tidak suka pada perokok. Sekarang mengingat umur saya yang sudah senja, saya tahu harus segera menikah dengan siapapun orangnya. Padahal dari dulu, pria yang saya inginkan adalah yang rajin bekerja dan rajin ke masjid sholat 5 waktu. Dan saya selalu ingin ditemani suami saat saya mengaji. Mengingat umur saya yang sudah tidak muda lagi, untuk menemukan pria yang saya idaman itu, apakah saya harus tetap menunggu sampai mati, ataukah harus menikah dengan laki-laki sembarangan, Ustaz? Itu sudah cara berpikirnya salah sejak awal. Ya, wanita kok tidak mau dijodohkan, mau cari jodoh sendiri. Itu wanita itu, orang tua itu mempunyai kewajiban mendidik anaknya. Kalau sudah dewasa mencarikan jodohnya. Ya, bukan carikan jodoh, dijodoh-jodohkan. Tidak mau tahu cari jodoh sendiri. Lantas kamu waktu itu kok orang ketemu-ketemu itu cari jodohnya kemana? Ya. Wanita cari jodoh sendiri itu jodohnya kemana? Kalau ke kafe-kafe itu banyak jodoh. Tapi jodoh sementara biasanya. Gitu? Nah, maksudnya lah sekarang sudah usia senja kepengen jodoh apa dengan laki-laki sembarangan? Ya tidak boleh dengan sembarangan. Asal lanang itu enggak. Ya, kalau mencari jodoh kan, kalau bisa yang bagus, sing sugih, ya ta, turunannya wong apik, agamanya kuat. Kalau bisa, orang kok sembarangan, setelah bandeng wis umurnya senja, selain tok sing agamanya kuat, wis sembarangan, ragomo yus ben. Nah, tidak boleh itu. Boleh. Tetap kriteria agama itu nomor satu tidak boleh hilang. Usia senja untuk bujo sembarangan agama nira kuasisan, ya, apalagi lebih muda merasa aku lebih enom, ya, besar karpe dewe pengitulan mulai mabuk, istinya kon ngopeni wong mendem tambah rakaruan kamu nanti, mohon aja pada Allah, mohon pada Allah, dan sekarang mau dijodohkan gitu loh, mau dijodohkan, mau dijodohkan. Berarti kemarin ibu yang saya ceritakan di sini itu, dia menyerahkan saya seorang ibu itu dari Jebres Solo itu loh. Sekarang sudah di Lampung kan sekarang. Ya, umurnya 56 tahun itu ibu kan baru 40 tahun. 56 tahun suruh mencarikan jodoh orang yang ngaji. Dia masih mustami dulu mendengar radio. Terus juga ngaji, belum lama jadi pendengar, terus jadi mustami. Kebetulan ada dari Lampung sana, kirim surat sama saya, suruh mencarikan jodoh. Umur laki-lakinya itu 62 tahun. Ya, suruh mencarikan jodoh yang perempuan kurang lebih umurnya 50 tahun. Syaratnya mau menjadi istri saya seumur hidup. Mau ngaji di MTA seumur hidup, gitu. Cara-caranya itu, jadi orang jadi bujurnya sedilo itu enggak ngajinya ya sedilo, enggak seumur hidup semua seumur hidup, dan mau mengaku anak saya sebagai anaknya sendiri, nah, gitu udah, sudah, dilatak jodohkan itu, kirim foto ke sana, umurnya kurang lebih 50 tahun yang diminta. Ternyata dapatnya lebih, bukan kurang. Lebih 6 tahun dari 50 tahun itu lebih 6 tahun. Jadi umurnya 56 tahun, akhirnya umurnya 62 tahun. Itu kalau cari jodoh sendiri ya sulit, gulai ngolak alik neng ndi ya ra. Maka dicarikan, jodohkan. Ya, akhirnya dijodohkan pas hari puasa kemarin, nafar kedua itu datang, sudah tak tunjukkan bagaimana. Saya pesan kalau apa yang kamu kehendaki itu saya kirim foto ke cocok, nanti datang ke sini bawa surat NA sekali dari sana untuk nikah di sini. Nanti datang pulang dan bawa istri itu toh. Nah, sudah di sini. pas nafar ikut nafar, yang nafar-nafar suratnya diurus. Untuk kamu tak temukan dulu, sama-sama cocok sudah. Sudah selesai nafar itu kedua itu nikah dulu. Nikah dah. Bar nikah nafar lagi periode ketiga. Jadi pengantin baru tinggal nafar. Nah, setelah selesai bawa pulang. Dari bawa pulang sana. Jadi suami tadi ya dijodohkan, istri tadi ya dijodohkan. Nek golek dhewe iki angel. Coba apalagi wanita arek golek dhewe iki sing mbok tekoki sapa? Sapa sing gelem jodoh aku ya gitu. Kan susah. Laki-lakinya golek iki ya susah. Ya, susah. Maka kalau lewat perantara ada yang menjodohkan ini, nah itu mudah. Dijodohkan itu tidak mesti harus mau, enggak mau ya boleh kok. Kalau tidak mau belum cocok ya boleh. Nanti carikan sampai ada kecocokan. Yang penting jangan putus asa terus sembarangan. Jangan itu orang putus asa itu. Ya, sembarangan nanti dapatnya tidak karuan malah. Ya, susah. Wah tiba-tiba bujoi rekoso lagi itu. Nah. Dan tidak usah putus asa. Tapi prinsip agama harus dipegang teguh. Insyaallah kalau tawakal Allah nanti Allah beri jalan. Allah yang membuat manusia aja gampang, masa nyarikan jodohnya sulit. Ya, kalau bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu min amrihi yusra. Allah memudahkan semua urusannya. Ya, urusan jodoh gampang bagi Allah. Urusan ekonomi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa kepada Allah diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya dah? Diberi rezeki tidak sangka-sangka. Yang penting syaratnya takwa pada Allah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Itu ya, Ibu. Jadi tidak usah putus asa. Nanti usaha, bayar, dapat suami yang itu. Paling tidak ya. Agamanya yang kuat itu. Tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Agamanya yang kuat. Kalau agama kuat, yang lain-lain insya Allah baik. Apalagi? 2,5 tahun yang lalu, rumah tangga saya yang dulunya baik, berubah karena perubahan tingkah laku istri saya yang mencurigakan, dari berboncengan dengan laki-laki lain berduaan, sampai-sampai anak saya bilang bahwa ibunya sayang-sayangan dengan laki-laki itu. Waktu itu anak saya berumur 2 tahun. Anak saya bilang, bapak-bapak, ibu mau ki sayang-sayangan karo om-om. Dan masih banyak lagi yang menjurus pada perselingkuhan. Bahkan saya pernah memergoki sendiri, dia berduaan dengan laki-laki tadi. Pada saat saya tanya, dia tidak mengaku. Akhirnya dia saya talak dengan harapan dia mau berpikir dan berubah. Tetapi ternyata harapan itu tinggal harapan. Seminggu setelah saya talak, dia saya tanya baik-baik dengan harapan mengakui perbuatannya. Dan akan saya ajak rujuk, tetapi kalau seperti itu, dan terjadilah sumpah li'an. Apakah sumpah li'an tersebut berlaku, sedangkan kami sudah bukan suami istri lagi, karena saya talak dulu, kemudian terjadi sumpah li'an. Setelah sekian lama, saya perhatikan dia sudah banyak berubah, dan mau bergabung di salah satu cabang MTA di Purwodadi. Saya ingin merujukinya, Ustaz. Kalau sudah li'an ya rasa bukan rujuk. Li'an dilaknat oleh Allah kan. Kok rujuk itu gimana? Ya. Jadi sumpah li'an itu sumpah tuduhan suami kepada istri tadi, misalnya menuduh suaminya istrinya zina, ya tuduh demi Allah tuduhan saya itu betul bahwa istri saya zina. Yang kelima, tambah lagi demi Allah, tuduhan saya pada istri saya itu betul dia zina. Kalau tuduhan saya tidak betul, saya sanggup kena laknat Allah. Nah, yang perempuan ya begitu. Kalau dia memang merasa tidak berbuat zina betul, kok dituduh begitu? Maka sumpah. Yang 4 kali tambah sekali lagi 5. Yang kelima, sumpah kalau tuduhan suami saya itu betul bahwa saya berzina, ya, saya sanggup kena laknat Allah. Sudah. Ya kalau dalian begitu, sudah putus, tidak boleh kembali lagi selama-lamanya. Nah kalau sudah saling melaknat, maka mau mempunyai istri kok mau rujuk pada istri yang sudah dilaknat itu kan tidak baik. Sudah, kalau memang sudah begitu saling melaknat, cari aja istri yang lain. Wong istri pirang-pirang gitu. Cari yang lain yang bisa dipercaya. Dan itu sudah jelas kalau ceritamu tadi betul itu sudah istrimu jelas istri enggak baik. Anakmu sing murung tarwi sudah cerita gitu kok. Sudah cerita. Ya. Masa sayang-sayangan. Sayang-sayangan ini ambung-ambungan gitu kan. Apalagi perempuan cukup ambung-ambungannya wis trimo to. Mesti butuh liyane lagi. Tuh liyane lagi. Lah itu enggak usah di. Nah, kalau kamu apalagi kamu sendiri melgoi dan mergoi itu kok ijek. Mbok arep-arep kaya ora nek liyane gitu loh. Harga dirimu kok kaya ya toh, nek ora kuwi ora, liyane akeh itu. Boleh sing resik gitu loh. Ya toh? Nah, lebih baik cari yang lain. Nah. Apalagi? Saya menikah sudah 12 tahun. Selama 10 tahun pernikahan baik-baik saja. Dan kami dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Akhir-akhir ini, saya mengetahui suami saya selingkuh. Lalu saya tanyakan baik-baik, dia pun mengakui. Karena saya mencintainya, saya pun memaafkan kesalahannya. Tetapi selang beberapa bulan kemudian, dia mengulangi kesalahannya lagi, lalu minta maaf lagi. Saya marah dan saya katakan, saya tidak akan memaafkan kecuali kamu bersumpah di atas Al-Quran dan atas nama Allah. Apakah hukum itu akan berlaku jika suami sengaja mengingkari sumpahnya dan apakah saya berdosa? Mohon nasihatnya supaya hati saya tenang, Ustaz. Coba dibaca surat Nur ayat 3. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wahurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Mana? Jadi laki-laki yang suka zina itu haram untuk perempuan yang mukmin, mukminah. Sebaliknya kalau perempuan yang suka berzina haram untuk laki-laki mukmin. Dan kalau suami berzina itu tidak dosa pada istri. Dosanya pada siapa? Pada Allah. Ora kok nemes jaluk ngapura istri memaafkan terus wis ora didosa ndak, dosanya pada Allah. Maka setelah dimaafkan istri berbuat lagi. Ya ta? Nanti terus minta maaf lagi. Ya. Nanti kata dia tahu bahwa itu betul-betul perbuatan yang dosa besar, dia tidak bisa mengulang lagi. Karena orang kalau sudah punya istri dia zina, hukum Allah apa? Dirajam, dah mati wis ora iso bali. Baleni zina ki ora iso. Mula karena dia merasa dosane nang istri, istri ku wis maafkan ya wis. Kepengin perempuan lain zina lagi, engko nek konangan bojone njaluk ngapura neh. Ya seolah nek wis dimaafkan istrinya sudah selesai. Padahal dosamu pada Allah. Maka kalau orang sudah bersuami, Orang sudah beristri kok zina, hukumannya dilempari batu kepalanya sampai mati. Wis ora iso baleni zina meneh. Enggak bisa. Maka ayat tadi menerangkan orang yang suka berzina baik laki atau perempuan itu haram untuk orang-orang mukmin. Haram itu enggak boleh menjadi suami istrinya. Haram. Wis aja ngarep-arep tukang zina kuwi ngobarene akhirnya bali meneh. Maka dikatakan oleh Allah, wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Pezina-pezina tadi haram untuk orang-orang yang mukmin baik laki atau perempuan. Sudah lah. Apa lagi? Tanggal 2 Juni. Sudah habis. Ini aja. Sekarang pertanyaan langsung, ayo. Ini ada satu yang pengen dijawab, Ustaz. Ya. Ustaz, sebelum saya mengenal kajian ini, kehidupan saya sangatlah tidak dibenarkan agama. Karena saya pernah melakukan dosa-dosa besar, diantaranya zina, lesbian, merokok. Waktu itu saya juga tahu itu dosa, Ustaz. Belum sepaham ngaji di MTA, dan saya sudah punya suami waktu itu. Aku punya suami yang pertama mau sholat dan ngaji, akan tetapi saya tidak mencintainya karena pernikahan tadi perjodohan orang tuaku. Dan akhirnya pun saya bercerai dan saya menikah untuk kedua kalinya dengan pria yang saya cintai tetapi belum sholat, kadang juga suka minum dan berkumpul sama orang-orang mabuk. Dengan pernikahan saya ini, kami belum dikaruniai anak. Sampai sekarang pernikahan kami sudah berjalan hampir 8 tahun. Ustadz, dulu saya pernah bersumpah kalau saya mengulangi kesalahan dan perbuatan dosa-dosa saya itu, saya tidak akan pernah punya anak selamanya. Akan tetapi saya melanggar sumpah itu, Ustadz, dan saya langgar itu adalah dosa besar. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya dengan sahabat saya. Dia adalah sahabat yang selalu mengingatkan saya akan kebesaran Allah, dan seorang sahabat yang selalu mengajak saya menuju ke jalan Allah. Awalnya saya benar-benar sudah putus asa, apakah Allah masih mau mengampuni semua dosa-dosa saya. Saya benar-benar merasa orang yang sangat hina dan kotor, tapi sahabatku selalu menyemangati saya bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, selalu mengampuni semua hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Dan Ustadz, saya bahagia banget atas apa yang sudah saya dapati ini. Alhamdulillah saya sudah bisa menutup aurat dan juga sudah ikut binaan MTA. Dan semoga saja saya termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang saya tanyakan yang pertama, Ustadz, apa hukumnya pernikahan kami sah? Suami sholatnya bolong-bolong dan saya sholatnya aktif setelah saya ikut ngaji. Dan apakah hubungan suami istri kami seperti zina, Ustaz? Yang kedua, apakah karena sumpah saya tadi hingga sekarang belum dikaruniai anak? Tiga, apakah dosa-dosa saya yang dulu pernah saya lakukan diampuni Allah, Ustaz? Karena waktu saya melakukan dosa-dosa itu, saya tahu itu perbuatan dosa. Tapi setelah saya dengar radio MTA, saya baru percaya dan menyesali sungguh-sungguh dan dihantui perasaan takut dan kematian karena ceramah Ustadz membukakan mata hati saya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa beristiqomah. Terima kasih. Ya, coba dibaca surat Ali Imran itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dengan ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ya, ayat ini coba dicamkan betul. Allah mengingatkan, bersegeralah kamu ya, mendapat ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Maksudnya, supaya segera mohon ampun kepada Allah kalau sudah terlanjur berbuat dosa. Yang Allah itu menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Sedangkan pada ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra' wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Terus ditambah lagi, walladzina idza fa'alu fakhisatan ya audzalamu anfusakum. Itu apabila orang itu terlanjur berbuat sesuatu perbuatan yang keji atau mendolimi dirinya sendiri. Walladzina idza fa'alu fakhisatan audzalamu anfusihim anfusahum, mendolimi dirinya berbuat aniaya tadi, menganiaya dirinya sendiri berbuat dosa besar tadi. Kemudian dzakarullah, dia cepat ingat pada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Dia ingat pada Allah, menampun atas dosa-dosanya lagi. Ya, siapa yang mengampuni dosanya selain Allah? Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mohon ampun kepada Allah, tidak meneruskan perbuatannya itu, artinya taubat betul. Kalau taubat betul, tidak meneruskan perbuatannya itu, jangan putus asa. Ya, Allah masih memberi kesempatan. Nah, saya sudah tahu kalau itu dosa, tapi dilanggar. Apa mesti masuk neraka? Tidak. Imbangi perbuatan dosamu tadi dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan dosanya di stop, jangan diulang lagi. Perbuatan baik diperbanyak. Kalau nanti yaumul hisab, perbuatan baiknya dengan baik dengan perbuatan buruknya lebih banyak kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, dia akan hidup dengan penuh kebahagiaan di surga nanti. Ya. Maka yang sudah tahu tapi dilakukan karena tidak mengerti akibat-akibatnya, jalan-jalan keluarnya. Ya. Apalagi tadi yang sama istrinya tadi, kalau sudah istrinya memaafkan seolah-olah sudah sah, sudah tidak dosa, itu kan. Maka ini ibu yang tanya tadi sudah segera bertobat. Zina, lesbian, apalagi yang dilakukan, jangan diulangi lagi. Terus perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, akibat sampai sekarang tidak punya anak, apa itu karena sumpahnya? Ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Belum punya anak, sekarang gak sholat ada baik, tapi suaminya belum baik, sholatnya masih sakleme, masih bolong-bolong, apalagi masih suka mabuk dan sebagainya. Nanti kalau punya anak malah tambah repot. Didik anaknya juga kacau. Sekarang yang baik, dah sholatnya diperbaiki, suaminya yang sholatnya bolong-bolong tadi suruh sholat yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau belum mengerti tuntunan diajak ngaji biar paham. Jadi kalau suami istri sudah sejalan untuk meniti jalan yang lurus, ketenangan hatinya sudah bertambah tenang, kepercayaan kepada Allah tambah mantap, mohon diberi keturunan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang baik. Nah, cara untuk tidak mengulang bagaimana? Cara bertobat. Nanti baca surat Zumar. Coba dibaca lagi aja. Ayat 53. Caranya untuk bertobat supaya diampuni oleh Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Dan seterusnya. Dibaca aja artinya untuk menyingkat waktu. Surat Az-Zumar sama surat 39 ayat 53 sampai 55. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya ilah. Jangan putus asa. Hai hamba, hamba Allah, manusia. Ya, katakanlah, kul, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Ya hamba-hamba yang telah melampaui batas dirinya, atas dirimu sendiri. Atau orang yang berlumur dosa. Hei manusia yang sudah berlumur dosa. Banyak dosa-dosa yang kamu lakukan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Semua diampuni oleh Allah. Innahu wal ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Untuk mendapat ampunan dengan syarat ayat berikutnya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, belum mati, belum datang azab yang menimpa dirimu sampai kamu mati tidak bisa ditolong lagi. Maka segera mohon ampun, bertobat pada Allah, tidak mengulangi kejahatannya tadi. Memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Berserah diri kepada Allah. Terus ayat berikutnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ya. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, maksudnya Al-Qur'an. Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Ikuti Qur'an sebaik-baiknya. Sebelum datang kematian. Maka untuk bisa mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya perlu ngaji. Ya, bagaimana kamu tidak ngaji bisa mengikuti Al-Quran? Dengan mengkaji Al-Quran akan tahu ini larangan Al-Quran, ini perintah Al-Quran. Akan tahu ya yang diperintahkan semaksimalnya dijalankan. Yang dilarang dalam Al-Quran semaksimalnya dijauhi. Maka kalau suruh ikuti yang diturunkan oleh Allah, maksudnya ikuti Al-Quran semaksimalnya. Dan supaya mengikuti dengan betul, maka ngaji. Ya, ngaji yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau itu sudah dilaksanakan, hasil kajinya diamalkan betul, insya Allah dosa semuanya diampuni oleh Allah. Terus? Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Nah, jangan sampai menyesal kemudian. Jangan sampai menyesal. Diberi kesempatan oleh Allah, dipertunjuk ke jalan yang benar, tahu tapi tidak mau mengamalkan. Jangan sampai menyesal nanti setelah kembali pada Allah. Nah itulah syaratnya. Maka ibu tidak usah putus asa, jangan putus asa dari dosanya sudah berlumuran, ibaratnya satu seluruh tubuhnya sudah terlumuri dosa semua. Tapi Allah masih memberi kesempatan. Segera bertobat. Ya, serahkan dirimu kembali pada Allah. Ikuti yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Yang diperintahkan Allah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan semaksimalnya. Ya, jangan mensekutukan Allah, jangan mencampur aduk keyakinan-keyakinan akidah-akidah yang lurus dengan akidah yang batil yang sesat tadi. Dah dikubur. Kejelekannya dikubur, buat lembaran baru yang baik-baik semua. Nah, kalau mau melaksanakan begitu, insya Allah semua dosanya diampuni. Allah Maha Pengampun. Ya, sudah? Sudah cukup. Ya, sekarang pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Said saking binaan Pitu, Pak. Pitu. Sedaya nyuwun pangapunten, kula mboten badhe nyuwun pirsa menapa-menapa kajawi. Namung nyuwun doaipun Bapak Ustaz lan sedaya jamaah. Nyen apa dangu mboten ketok teng pundi? Mboten muncul. Hah? Nggih, dateng Pak, tapi mboten muncul. Oh, mboten. Tarif pitu nek kurang pun mboten pitu meleh lho. Monggo, napa sing disampaikan? Kalau ben mergi kula niku tumut pemanggihan wonten panggihan wonten binaan geneng teng dalemipun Bu Muslim. Lah kula niki nggih ngelongso banget teng pikiran kula niku. Mergi iri meri kalih binaan sanes-sanese. Lah singking karanganyar niku nggih jumlahe nggih kathah, lah singking geneng niku jumlahe nggih kathah. Lah sing sekedhik kiambak niku pitu, Pak. Pramila warga binaan pitu nyuwun doaipun Bapak Ustaz lan sedaya jamaah. Mugi-mugi binaan pitu saged tangguh tanggem istiqomah. Yeah. Lan mugi-mugi binaan pitu wonten dados saksi, dados calon obaripun daerah Kecamatan Pitu. Mugi-mugi ingkang kuwas ngijabahi. Wis cekap semanten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segede mboten napa-napa. Sing penting istiqomah, hasilnya kasih diamalke, gitu ta. Pitu mengilah dadi 8, dadi 9, dadi 10. Tanggu-tanggu lak kata. Kecamatannya wis pitu to, Pak. Kecamatannya pitu. Lah liyane mung kecamatan siji sampean pitu kok to. Enggak usah kecil hati, masalah jumlah tidak menentukan. Tapi kualitas. Kancane sithik asal ngajine tenanan, hasilnya ngaji diamalke, niku akan pertolongan Allah akan datang. Ya ta? Dan itu yang diutamakan. Oke, mugi-mugi penjenengan ya usaha ajak kanca-kancane sing teng mriku walaupun gede tapi diajak istiqomah. Syukur sampun akad pagi saged rawuh mriki. Ya, kancane pira gotong royong bareng-bareng. Hah, nek iso ya teko bareng nek ora gentenan. Hasile dikaji melih teng mriku. Pembinaan riko. Nah, yang geneng, yang pundi-pundi, kancane kok akeh-akeh, kok pitu kok mung sithik. Akeh niku wane nggih mung sithik, terus dadi akeh. Nah, malah itu yang pendengar radio mana ya mung ijen ngajak kancane, ngajak kancane. Mboen dan sing ing riyon wae yang pundi, jane pendengar radione akeh ning durung wani ngetok ngono lho. Lah kok ngerti nek akeh lah ngene amur omong-omong pas teng pundi ngeten ya cerita aku yang wong radio iki wong era tapi kalau diajak adakan gabungan muncul mengamalkan hati dereng pantun udah itu dah sedikit disyukuri insyaallah akan datang yang lebih banyak enggak usah kecil hati ya saya rasa itu berikutnya nomor 17 ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi dari Surabaya, Ustaz. Khairi? Oh, ya. Surabaya mana? Surabaya daerah Jembatan Merah, Ustaz. Oh, Jembatan Merah. Iya. Sudah kenal Bang Kuning belum? Sudah, Ustaz. MTA Kembang Kuning tahu? Belum pernah ke sana, Ustaz. Oh, tapi sudah ngerti ya. Iya. Sukolilo. Ya, pernah dengar, cuman saya belum pernah ke situ, Kak. Ya, ya mudah-mudahan nanti setelah dari sini datang ke sana. Iya, insya Allah, Ustaz. Ya, ada apa nih? Awal mula saya datang ke sini ingin menanyakan satu pertanyaan. Tetapi setelah sampai di sini berubah dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Bertambah itu ya. Iya, ya, Ustaz. Yang pertama, ketika saya mencari ilmu di Surabaya, ada Ustaz yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin. Itu kata beliau adalah memperingati atas kelahirannya beliau. Kemudian Ustaz itu mengatakan kalau Rasulullah berpuasa untuk memperingati kelahirannya, kita juga boleh berpuasa untuk memperingati hari kelahiran kita, kata beliau. Bagaimana menurut Ustaz soal ini? Yang kedua, saya ingin menanyakan bagaimana cara berpakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepertinya saudara-saudara yang ada di sini heran dengan pakaian saya, Ustaz. Ya. Dikira saya panorama, Ustaz. Ya. Padahal saya orang biasa, Ustaz. Ya. Terima kasih atas penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah ketika ditanya bahwa puasa hari Senin, Nabi mengatakan hari Senin itu hari kelahiranku. Dan hari Senin itu aku menerima wahyu. Nah, itu kan? Maka puasa hari Senin, hari Kamis itu kalau kita mengikuti Rasulullah itu namanya puasa sunnah. Jadi hari kelahirannya Rasulullah dan hari menerima wahyu itu jadi satu. Dan Rasulullah mempuasakan hari itu. Itu hari kelahirannya Rasulullah dan hari Rasulullah menerima wahyu. Nah kalau hari kelahiranku, saya misalnya hari Rebo saya puasa, hari kelahiranku dan aku menerima apa? Nah, Rasulullah tadi kan menerima wahyu. Ya, hari Senin itu hari kelahiranku dan hari Senin itu saya menerima wahyu. Lah kalau saya lahir hari Rebo, saya puasa, di samping itu saya menerima apa? Nah, maka jangan terus dipakai Rasulullah ya puasa hari kelahirannya saya puasa hari, bukan untuk itu. Kalau itu dianjurkan, puasalah setiap hari kelahiranmu. Nah, itu namanya disunahkan untuk setiap orang pada kelahirannya disunahkan untuk berpuasa. Ini bukan tidak itu sudah dianjurkan. Rasulullah itu mempuasai ketika ditanya hari Senin itu, di samping beliau lahir memang beliau menerima wahyu. Nyata? Jadi merasa hari itu perlu hari diingat-ingat karena hari itu hari menerima wahyu. Lah kebetulan hari itu juga hari Nabi dilahirkan. Lah kalau kita mau dilahirkan toh nerima apa? Nerima sumbangan gitu toh. Nah, maka yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah, ibadah sunnah yang dilakukan Rasulullah. Bukan kita. Kalau nanti tiap jadi hari kita lahiran dan kita terus kita mengikuti hari puasamu, gak boleh. Hari puasanya, hari lahirnya Rasulullah dan hari menerima wahyu Rasulullah itu beliau puasa, kita ikuti puasa hari itu, bukan hari kelahiran saya. Terus cara pakaian Rasulullah, Rasulullah itu tidak menentukan pakaiannya. Rasulullah itu orang Arab, tentu pakaiannya pakaian kebiasaan orang Arab seperti itu. Maka ketika Rasulullah berdoa, angkat tangan sampai ketiaknya kelihatan. Itu karena pakaian yang pakai Rasulullah saat itu bukan baju seperti sekarang ini. Kamu gini ketiakmu gak akan kelihatan. Ya? Dan Rasulullah begitu kain hanya dikemulke gitu loh, kemul. Untuk yang di atas itu dikemulke itu, maka kalau doa gitu kelihatan jihadnya. Dan tidak kita disuruh mengikuti pakaian Rasulullah, tidak. Nabi malah mengatakan urusan pakaian itu kan urusan duniawiyah. Antum alamu bi umuridun yakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Kamu lebih tahu. Jadi menurut pakaian itu, pakaian adat masing-masing. Yang penting prinsip berpakaian itu menutup aurat. Silahkan saja. Pakai pakaian seperti saudara itu juga boleh. Ya, boleh, enggak salah. Apa Rasulullah begitu? Tidak. Pakai seperti ini juga boleh, mengadatnya di sini begitu. Pakai seperti saudara tadi, pakai apa? Di belakangnya pakai kleweran itu. Lalu ditaruh di depan ya boleh. Boleh, enggak apa-apa. Atau tiga, depan miringan itu boleh juga. Tidak apa-apa. Jadi masalah pakaian itu urusan dunia. Nah sekarang, baik mana yang begitu, baik mana yang begini. Semuanya baik. Asal menutup aurat, ya baik saja. Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Harus seperti yang dipakai Rasulullah, enggak. Maka jangan merasa, saya berpakaian begini lebih baik daripada yang lain. Ada kan? Pakaian-pakaian Rasulullah pakai tanah begini, terus bajunya burung begini atau gimana, pakai kedup putih. Setelah pakaian Rasulullah seperti itu, enggak. Rasulullah enggak seperti itu. Kalau pakaian, kamu lihat orang Arab kan kadang-kadang memakai apa itu? Serban gitu, terus pakai ireng-ireng di namanya apa itu? Nah, di sirahnya itu loh. Lupa, saya tidak ngerti namanya, bukan pakaiannya. Nah, pakai itu juga boleh. Ya, dan orang-orang Arab biasa memakai seperti itu. Karena memang adat kebiasaan orang Arab pakaiannya seperti itu. Nah, kalau orang Jawa pakai jas apa itu, pakai jarit ya boleh aja. Tapi orang Jawa ikut-ikut pakaian orang Arab boleh enggak? Boleh. Mau ikut-ikut aja kan boleh aja. Nah, nek agama enggak boleh ikut-ikutan, ibadah enggak boleh ikut-ikutan. Aku neng Arab kono, saya di Arab ketika haji atau ketika umroh, lihat orang Arab tuh salat enggak pakai sedekap. Kamu pulang salatnya enggak pakai sedekap. Darang ditanya, loh kamu sholatnya kok tidak sedekap? Orang Arab sana banyak yang tidak sedekap sholat. Nah, berarti sholatmu melu-melu orang Arab, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ibadah, ikuti Nabi. Ikuti sahabat-sahabat Nabi. Kalau pakaian, terserah, bebas. Kamu lebih tahu, yang penting nutup aurat. Nah gitu. Maka pakaian seperti Bapak saya tadi, boleh aja. Kok kita nyeleneh memang sak mainnya kayaknya ngono ya sisi tak kuwi ya. Ada yang lain ya. Enggak apa-apa. Apalagi berikutnya nomor 40. Silakan. Nomor 40. 40 dulu. 36. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan, Pak. Saya nama Nanang. Dari Jember, Ustaz. Jember ya? Dari Jember. Ya. Kebetulan kami dari pulang mudik dan tadi kami berangkat dari Magetan bersama dengan kakak saya. Ya. Di daerah-daerah orang tua kami daerah Magetan, Ustaz. Sebagai gambaran kehidupan beragama di sana masih boleh dibilang belum sesuai dengan tuntunan. Terus kami berusaha untuk mensosialisasikan tentang keberadaan MTA ini di lingkungan keluarga kami dan alhamdulillah sedikit banyak sudah bisa diterima. Kemudian sebenarnya kami ingin mengajak keluarga besar kami untuk hadir di gedung ini, tapi sampai sekarang masih belum berkenan untuk hadir. Dan Saat ini saya bersama kakak, salah satu kakak, saudara saya bisa hadir di tempat ini. Yang ingin kami tanyakan, kakak saya seorang putri, ini kebetulan dipercaya menjadi kepala sekolah di RA di lingkungan kami. Kebetulan RA itu di bawah lembaga yang tadi saya sampaikan bahwa kehidupan beragama kami belum sesuai dengan tuntunan. Sedangkan dia di, kalau di rumah berusaha untuk menegakkan kehidupan beragama sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika di lembaga itu, apa yang disampaikan tentang agama itu harus mengikuti kurikulum yang digariskan oleh lembaga tersebut, yang notabene-nya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan. Kira-kira apa yang sebaiknya saya sarankan untuk kakak saya, apakah harus meninggalkan lembaga itu sementara itu merupakan tempat beliau mencari nafkah, ataukah tetap seperti itu kalau di lembaga menjalankan kurikulum sesuai dengan yang digariskan, sedangkan kalau di luar itu menjalankan sesuai dengan tuntunan. Dan yang kedua, suami dari kakak sayang tadi, beliau adalah seorang mustami yang aktif tapi masih belum jadi anggota. Sering mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan Ustaz, alhamdulillah. Dan beliau sekarang merantau di Bantul, daerah Jogja, Ustaz. Tapi sampai sekarang ketika beliau di rumah itu sering diminta bantuan oleh bapak saya yang kebetulan juga dalam beragamanya masih belum sesuai tuntunan. Contohnya ketika ada undangan selamatan, bapak saya meminta bantuan kakak saya ini untuk menghadirinya. Sementara kakak saya berusaha untuk menghindar. Jadi solusinya bagaimana, Ustaz? Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang beragama itu yang betul, entah itu lembaga apa saja ya, lembaga apa saja, cara beragama itu jangan mengikuti aturan yang ada di lembaga. Kalau memang lembaga itu menyalahi aturan Quran dan Sunnah, karena Rasulullah meninggalkan agama itu hanya dua, taraktu fikum amroini lantadzillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu dua hal. Dikatakan oleh Rasulullah dijamin siapa pegang dua perkara itu jamin selamat. Tidak akan sesat ya. Dua perkara itu apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang kerja suatu lembaga. Kalau memang lembaga itu aturannya Al-Qur'an dan Sunnah, taati, bagus, boleh. Tapi lembaga itu nyalai aturan dan Quran dan Sunnah, ya jangan ikuti aturan yang menyalai aturan Quran dan Sunnah. Kang teguh aturan Quran dan Sunnah. Dan nanti kalau kita mengajarkan agama sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak dibolehkan di lembaga itu. Ya konsekuensinya, ya tidak ngajar di situ. Saya di sini ngajar agama. Agama itu Quran dan Sunnah ini. Qurannya begini, Sunnahnya gini. Aturan lembaga kok malah, jangan dengan ngajar Quran, nanti kena racun kamu. Nah kalau gitu ya, oh berarti wong Quran itu dikatakan oleh Allah itu asyifa, Quran itu obat. Syifa itu obat. Lah ada orang mengatakan Quran itu ada racunnya. Sing bener Allah apa? Allah mengatakan obat, dia malah ngomong racun gitu. Nah, kalau mah bertentangan dengan aturan lembaga, ya pegang teguh Quran dan Sunnahnya. Nanti kan kalau pegawai negeri misalnya hanya dititipkan di lembaga itu tidak mau menerima, nanti kan dipindah di tempat lain. Ya dah, Mudah lain sama aja tidak mau menerima. Tidak menerima nanti kan dikantorkan rasa ngajar. Jadi begitu. Yang penting kalau berpihak pada Allah dan Rasul, dijamin pegang dua itu tidak akan sesat sudah. Orang lain akan menyesatkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tetap berpegang teguh pada petunjuk Allah itu, orang lain tidak bisa menyesatkan kamu. Menolak kamu bisa, tapi ditolak bukan berarti disesatkan, ditempatkan di tempat yang selamat kan gitu kan. Jadi enggak usah khawatir kalau memang lembaga saya di sini ngajarkan Quran dan Sunnah kok enggak boleh, padahal saya guru agama misalnya. Dan ngajarkan Quran sesuai dengan fungsi saya sebagai guru agama, sumbernya agama itu Quran dan Sunnah. Kok ngajarkan enggak boleh? Nah, terus ngajar apa? Nah, gitu kan? Asal tetap berpegang teguh, berpihak pada Allah dan Rasulullah, Allah akan memberi jalan keluar. Kemudian kakaknya disuruh menghadiri selamatan oleh ayah. Ya, itu berseberangan. Ya. Kalau ayahmu berpaham selamatan-selamatan itu tuntunan agama, kakakmu berpaham selamatan-selamatan itu ya toh, jalan tidak selamat, namanya kan berseberangan. Ya, tidak usah datang. Tidak usah datang, resikonya dimarah oleh ayahnya. Konsekuensinya memang begitu. Manusia kadang dihadapkan dua permasalahan. Dicintai manusia tetapi dibenci Allah. Atau dibenci manusia tapi dicintai oleh Allah. Lah kita suruh milih. Kalau ikuti ayah tadi, dicintai oleh ayahnya. Tapi dibenci oleh Allah. Karena mengandung kemusyrikan. Dan kita melihat yang begitu suruh menjauhi. Padahal ini disuruh datang. Saya tidak mau marah ayah saya, tapi Allah mencintai. Sebaliknya kalau kita menuruti ayah, Allah mencintai saya, tapi dibenci oleh Allah. Ayah mencintai, Allah membenci, pilih mana? Nah itu ujian keimanan seseorang. Nah iso ya dicintai ayahnya, dicintai Allah. Ya memang itu, tapi satu saat memang dihadapkan suruh salah satu untuk memilih. Pilih dicintai Allah, dibenci ayahmu, atau pilih dicintai ayahmu, dibenci Allah. Lah tinggal mana yang kita pilih. Memang orang beragama harus punya pendirian, punya sikap. Ya. Jangan acur-acer. Ya gitu ya, karena jawaban saya sudah cukup bisa dimengerti itu. Apalagi? Berikutnya nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ingin saya tanyakan yang pertama untuk seorang wanita ketika sholat Jumat itu berjamaahnya kan tidak wajib. Kemudian ketika di dalam rumah itu ada beberapa wanita itu boleh berjamaah atau tidak? Karena saya pernah mendengarkan di radio Persada ketika ada yang bertanya di acara Fajar Hidayah itu ada Ustaz yang menerangkan tidak ada riwayatnya bahwa istri Rasulullah atau mungkin sahabat Rasulullah yang untuk khusus wanita-wanita itu sholat jamaah sendiri. Jadi ketika sholat jamaah diperintahkan untuk datang ke masjid. Padahal ketika datang di masjid, kebanyakan di tempat saya itu tempatnya sudah dipenuhi oleh banyak bapak-bapak. Nih, yang pertanyaan yang kedua, batas aurat laki-laki itu sampai di mana? Kemudian apabila batas aurat laki-laki itu sudah tertutupi, bolehkah dia melaksanakan sholat dengan batas aurat yang tertutup itu? Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari seorang pendengar radio Persada yang ada di Blora. Beliau pernah bertanya kepada saya dan saya belum bisa menjawabnya. Pertanyaannya, saat ini surga dan neraka apakah sudah ada? Kemudian sudah adakah penghuninya? Jika belum ada penghuninya, apakah tugas dari para malaikat menjaga surga dan neraka itu? Kemudian apakah saya ini sudah yakin kalau nanti bisa masuk surga? Itu ditanya seperti itu, tapi saya menjawabnya belum bisa mantap. Yang terakhir, mohon doanya buat warga di Blora Kota, semoga tetap istiqomah. Dan mohon doanya semoga semakin bersemangat, karena saya perhatikan khusus untuk ibu-ibu di Blora Kota semangatnya agak kurang begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blora itu kan semangatnya semangat demo. Semangat ngaji kurang. Kalau demo orang ngaji semangat gitu. Mulanya neraka ditekoke, eding apa ora. Ya, neraka sekarang sudah ada atau belum? Nah, kalau sudah ada lah penghuninya siapa? Penghuninya yang demo-demo pengajian itu nanti. Yang anti kepada kajian Quran dan Sunnah, ya, menghalangi, anti sampai mati dia, itu calon-calon penghuni neraka. Karena mengaji Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah itu dianjurkan, diwajibkan, tidak sekedar dianjurkan. Allah turunkan Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Quran tak turunkin kepadamu penuh berkah supaya dikaji, ayat-ayatnya itu dikaji, dipelajari. Di ayat lain dikatakan, ya, suruh ikuti anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Quran tak turunkan, ikuti dia. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan-jalan Al-Quran itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Lah, untuk mengikuti jalannya Al-Quran kan harus mengkaji dulu. Bagaimana bisa mengikutinya? Nabi juga perintahkan, duru ma'kitabillahi khaisumadaro. Beredarlah kamu mengikuti Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Ya, nah, maka harus dikaji kan? Kalau Quran membawa perintah, ya laksanakan, laksanakan. Membawa perintah larangan, tinggalkan. Itu maka harus dikaji. Allah memerintahkan untuk mengkaji, untuk mengikuti Al-Quran. Nabi memerintahkan itu Quran. Dan sekarang ngaji aja enggak boleh. Di demo, kalau kamu ngaji Quran itu aliran sesat. Nah, ya, kalau kepengen aliran selamat, jangan ngaji Quran. Ngaji ya selamatan-selamatan itu, gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, itu calon penghuni-penghuni neraka. Ya, orang munafik dikatakan oleh Allah, setiap ajakan kembali pada Al-Qur'an, orang munafik itu ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Surat An-Nisa ayat 61. Kamu akan lihat kalau ada orang memanggil-panggil untuk kembali pada Al-Qur'an, kamu lihat orang-orang munafik berusaha sekuat tenaga untuk menghalang-halangi kamu supaya tidak ngaji. Sedang orang munafik itu, ya, menghalang-halangi orang yang ngaji. Maka dikatakan oleh Allah, ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu menyuruh berbuat mungkar, mencegah yang ma'ruf. Bahwa ngaji Quran enggak boleh. Nek judi boleh. Ya, judi boleh. Kendurian selamatan boleh. Nek ngaji Quran larang. Ya, nah, itu orang lah. Orang-orang munafik itu dikatakan oleh Allah fit darkil asfali minan nar, nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Nah, itu dah. Jadi kalau penghalang-penghalang itu, penghalang orang yang ngaji itu enggak suka Quran dikaji. Nanti orang enggak tahu. Ya, kalau ngaji kok enggak do ngerti Quran. Ngerti Quran nanti enggak diamalke. Nah, itu kalau dia memang menghalang-menghalang itu calon penghuni-penghuni neraka. Surga ada belum? Ya. Terus apa kowe wis yakin? Apa yakin kalau kemana itu masuk surga? Ana mlebu yakin mlebu surga rasa ngaji, rasa salat. Ya toh? Nah, maka itu karena saya itu belum yakin begini ini pas sudah masuk surga, maka saya berusaha untuk menempuh jalannya menuju ke surga. Kita itu berusaha berjalan menuju ke surga. Berusaha saja belum tentu sampai, apalagi yang tidak berusaha. Boleh malah dijawab, Ya padha-padha rung genah mbae ora sah. Wis sing ngaji ya rung genah, sing ora ngaji ya wis padha-padha ora sah wae gitu ta. Ini cara berpikir keliru. Wong kerja keras saja belum tentu kaya. Umpamane ora kerja. Lah nek padha-padha rung tentu mbae ora sah nyambut gawe ra rekoso. Apa begitu cara berpikirnya? Ada kalau orang maka ya ul albab, orang yang punya akal pikiran enggak begitu. Ya, sebab bisa mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal pikiran yang sehat, ngaji Quran, setelah paham diamalkan dalam kehidupan. Lah itu. Masa itu aja enggak tahu kok mau mengerti apa? Apa Quran apa surga neraka itu sekarang sudah ada. Siapa apa sudah ada penghuninya? Kalau orang yang beriman, Quran menerangkan surga neraka itu urusan yang gaib. Kuncinya yang gaib, yang tahu hanya Allah. Lah kita orang yang beriman diperintahkan yu'minuna bil gaib, hanya suruh mengimani adanya yang gaib itu. Saya yakin mengimani, percaya sepenuhnya bahwa neraka surga itu ada. Nah, ada. Lah perkara sekarang ada penghuni atau belum, ya itu urusan Allah dah. Tapi jelas penghuni-penghuni neraka itu orang-orang munafik. Di neraka paling bawah. Orang-orang kafir yang menolak kebenaran itu neraka tempatnya. Orang-orang musyrik. Ya, yang mensekutukan Allah dengan yang lain-lain. Itu calon penghuni neraka. Calon penghuni surga sudah jelas diterangkan. Siapa? Amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu calon penghuni surga. Ya, itu calon-calon penghuni surga. Ya, perkara sekarang sudah ada atau belum itu urusan Allah itu. Nah, percaya boleh, tidak percaya boleh. Kata Allah, tunggu. Kamu dan saya sama-sama menunggu. Nah, coba buktikan langsung eneng tenan apa, tunggu aja. Wong itu urusan gaib itu tidak boleh dibuktikan, tidak bisa dibuktikan sekarang, tidak bisa. Ya, maka Allah juga tidak memaksa untuk percaya. Nabi Muhammad diperintahkan kul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu beriman atau kamu tidak beriman, boleh. Ya, boleh. Ya, itulah pertanyaan yang terakhir tadi yang saya jawab dahulu ya. Terbatas aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu dari beberapa hadis menerangkan dari pusat sampai lutut. Ada yang memahami antara pusat dan lutut maksudnya itunya saja. Ya, kalau sampai lutut ya berarti pahanya tidak boleh kelihatan. Padahal Nabi pernah ya menyingkap pahanya kelihatan sampai sahabatnya melihat. Tapi Nabi orangnya pemalu terus ditutup karena Abu Bakar tadi itu. Aduh. Maka kalau itu menganggap paha juga aurat, ya udah pakai celana ya sampai lutut. Dari Pak dari pusar utel iki tekan nggon lutut. Pemain-pemain bola kuwi kaya ya tekan nggon lutut ngono ya. Kalau di atas lutut berarti buka aurat. Ya apa sudah tertutup itu sholat sudah boleh. Ya ta? Sholat itu Nabi Allah memerintahkan udu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu akan sholat pakailah pakaian yang baik. Wong kowe ketemu camat we kaosan ora. Ya. Kaosan arep yang dipanggil Pak Camat. Nganggo kaos katok cedak anu ora tegel kok ya ta. Kaosan. Bareng sholat malah nganggo kaos blong. Burine gambare wong melet. Gambar saiki kaos aneh-aneh ta. Sarunge mung disuwel-suwel ketok. Kuwi arep mlotrok suwelke meneh, arep mlotrok. Wah, nganti akhire suwe-suwe ngisori tekan dhuwur jengkul kene suwelane dadi gedhe. Nah, ya. Dene arep sholat iki diperintah Allah, pakaianlah yang baik kalau kamu mau sholat. Tidak sekedar menutup aurat kok, di samping itu makai yang baik. Nah, masalah urusan aurat ini brosur kita sudah keluarkan. Brosur Akad Pagi ini sudah pernah mengeluarkan tentang aurat Nanti bisa dibaca di brosur tentang aurat. Itu sudah ada ya kan. Kemudian tentang apa lagi? Jamaah sholat. Ya memang wanita-wanita kalau mau sholat berjamaah ya ke masjid. Ya, sholat ke masjid. Jangan yang masjid ada sholat Jumat, yang rumah ngeteke sama dhewe. Tidak boleh itu. Ya kan? Maka sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah. Tetapi jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Jadi ke masjid itu bagi wanita suatu kebolehan. Mau sholat jamaah, sholat jumat di masjid boleh. Ya. Tapi kalau memang di masjid tidak ada tempat, penuhi laki-laki semua, ya tidak usah masjid. Di masjid saya, di dekat rumah saya sana, ya laki-laki semua, tidak ada wanita. Sholat jamaah jumat di masjid, memang tempatnya tidak ada. Untuk laki-laki aja kurang. Ya terus gimana? Wanita ya di rumah. Lah di rumah sholatnya apa? Ya sholat Jumat. Tapi ada yang berpendapat nek ora iso masjid ya sholat duhur karena kembali kepada asal. Padahal asalnya sholat itu dua rakaat. Ya duhur itu empat rakaat ya. Jadi asalnya semua duhur, asal maghrib, asal semua dua rakaat. Di Mekah. Dan Nabi di Madinah, Allah perintahkan tambah yang dua-dua itu. Ya, semua ditambah dua-dua. Kecuali subuh. Karena bacaannya panjang. Dan maghrib karena merupakan witrun nahar. Witirnya siang. Maka selain subuh dan maghrib, tambah dua-dua. Maka duhur jadi empat, asar jadi empat, isya jadi empat. Gitu ya. Jadi kalau mau sholat, masjid, jamaah. Kalau di rumah, ya sholat-sholat jumat. Lah kebetulan di rumah ada ibu, anak, dan sebagainya. Dah, mau sholat ke masjid, gak ada tempat, sholat di rumah, ya jamaah, ya boleh saja di situ. Mau ada ya sholat di rumah, boleh saja jamaah. Malah dianjurkan jamaah. Tapi jangan membuat jamaah di rumah, wong di masjid ada jamaah. Tapi kalau masjid memang tidak ada tempat, ya di rumah. Dan banyak yang masjid-masjid tidak ada tempat untuk wanita. Untuk pria saja datang penuh sekarang. Kalau Jumat tok itu penuhnya. Apalagi? Berikutnya pada kesempatan yang kedua. Silakan. 36. Terus berikutnya. Yang mau bertanya. Nomor 8. 8. Dua lagi silakan. Sementara dua dulu, Ustaz. Nomor 36, silakan. Nomor 36, lantai 4, Mbak Sae dari Binaan Barat Magetan. Barat Magetan, ya, mari Pak. Mbak Sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan masalah sholat, Ustaz. Ya. Dua kisah, satu pertanyaan. Pada hari Jumat beberapa puluh tahun yang lalu, saya pergi ke Surabaya. Sesampai di terminal Surabaya, sudah saatnya sholat Jumat. Maka saya turun dari bis, bergegas mencari tempat untuk sholat Jumat itu di lokasi terminal tadi. Setelah saya masuk dan menunggu beberapa saat, ternyata khotib dan cadangan khotibnya tidak datang sampai takmir mengumumkan bahwa khotib dan cadangannya tidak datang. Untuk hari Jumat ini dilaksanakan sholat Jumat dua rakaat tanpa khotbah. Dan saya pun mengikuti sampai selesai. Selanjutnya, suatu saat saya pergi ke Madiun. Masjid besar sudah mengumandangkan azan maghrib. Demikian pula untuk masjid-masjid di sekitarnya di Kota Madiun. Lokasi yang dekat dengan lokasi saya saat itu adalah dilanggar suatu jalan. Maka saya juga berniat untuk menunaikan salat maghrib tersebut. Dilanggar itu ternyata sepi, tidak ada penghuninya sama sekali. Saya mengira bahwa saat itu sholat maghrib sudah selesai dilaksanakan. Saya mengambil air wudhu dan sholat sendirian. Di saat saya mengerjakan sholat sendirian itu ternyata yang punya langgar menyuruh anaknya untuk mengumandangkan adzan. Saya terus saya lanjutkan sampai selesai sholat maghrib saya yang sendirian tadi. Setelah selesai saya keluar, maka dicegat oleh bapaknya yang punya langgar tadi. Dia setengah marah, wong dikumandangne adzan, sholat kok diterusne, kok terus bablas sholat ae, maksudnya begitu. Maka saat itu karena saya juga tidak bisa menjawab, saya diam terus pergi gitu saja. Ternyata ini terulang kembali, yang mirip seperti yang kedua tadi. Saat saya menghadiri pengajian di Balai Kecamatan Ngerambi, itu dalam perjalanan radio MTA sudah mengumandangkan adzan duhur. Demikian juga masjid-masjid di sekitarnya dalam perjalanan itu. Suatu saat rombongan berhenti di depan masjid yang saat itu juga sepi seperti yang di Madiun itu. Rombongan memutuskan untuk sholat duhur dan asar jamak qasar di situ. Setelah kita siap, maka kita melakukan sholat duhur dan asar yang di jamak qasar tadi. Dalam tengah-tengah melakukan sholat itu ternyata muadzinnya datang. Lantas mengambil mic yang di depan podium, pas di tengah-tengahnya jamaah sob yang pertama. Maka di situ terjadi mengumandangkan adzan juga. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sholat yang saya kerjakan beberapa puluh tahun yang lalu dan yang baru kemarin itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, karena tidak ada khotib, tidak boleh seperti itu. Salah satu mestinya muncul. Masa jadi khotib gak bisa? Nah, wong, khotibnya gak datang, cadangannya gak datang. Udah sekarang gak pakai khotib, sholat jumat, dua rakaat lah. Ya yang lain. Nah, terusnya bapak tadi muncul. Udah saya tak khotibin. Karena cadangannya tidak ada, khotibnya ada, saya yang naik. Ya, khotib itu gampang, yang penting ya ngajak orang bertakwa, rasa harap apa ya dari Indonesia boleh kok. Ya, memuji Allah, alhamdulillah, amin, terus takwa kepada Allah. Ya, mengajak saudara-saudara, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ya, yang menjadi perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Sudah cukup, sudah. Sudah. Nah, untuk bisa melakukan perintah menjadi larangan, ya ngaji perintah dan larangannya ada di dalam Al-Quran. Sudah selesai. Jadi ojo nanti terulang lagi. Saya pernah juga waktu saya ke Tapanuli Utara. Pak Tri ikut ya waktu itu. Dan Pak Triyono ini. Tapanuli Utara itu daerah mayoritas Kristen. Kalau Tapanuli Selatan katanya mayoritas. Sepanjang jalan memang pinggir-pinggir jalan itu gereja-gereja banyak, masjid gak pernah ketemu. Nah, Sumatera di situ. Nah, ya seperti ceritanya seperti itu tadi. Khotibnya yang gak ada, mungkin yang gak datang itu, sebetulnya sudah ada tapi gak datang. Ya. Terus mungkin cadangannya gak ada. Nah, ada, tinggal beberapa rombongan saya saja ada di situ, terus tambah beberapa orang itu. Tapi khotibnya mana mas, belum datang itu. Sudah akhirnya saya disuruh jadi imam dan khotib di situ. Iya, orang Islam harus di mana aja siap. Ya sudah, kalau tidak ada yang khotibi saya khotib. Dadah imami saya ngimami. Lah wong eneng masjid Jumatan tuh reneng imami reneng khotib piye coba. Akhirnya saya jadi imam dan khotib. Itu memang di daerah itu dimaklumi memang tidak ada orang Islam kecuali sedikit sekali. Mulai golek khotib ya angel. Nah kebetulan saya datang waktu itu sudah kita itu malah mau deh dikira wah telat nanti ternyata belum ada orang. Belum ada orang memang yang datang cuma sedikit. Nah khotibnya dilalah tidak datang sisan. Ya. Nah itulah akhirnya saya khotib dan imam dan khotib saya. Ya kemudian kalau adzan dikumandangkan sementara kita sudah dan sholat tidak apa-apa, adzan lagi adzan sebelum adzan tadi kamu sudah sholat, adzannya dikumandangkan ya sholatnya diteruske. Ya lah kalau sebelum adzan kamu belum sholat dikumandangkan adzan, lah sebaiknya kamu menjawab adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dan sampai selesai. Begitu selesai adzan baru kamu sholat, mau sholat tahiyatul masjid atau sholat apa lah gitulah. Jadi apa itu adzan itu memanggil orang untuk sama sholat. Nah setiap panggilan itu ada jawabannya tadi. Maka sebaiknya kalau adzan dikumandangkan kamu belum mulai sholat lebih baik menjawab adzan dulu. Tapi kalau sudah mulai sholat, baru adzannya nyusul, ya tidak usah menjawab. Kamu sholat, tidak usah ikut jawab adzan. Dan sholatnya tidak perlu dibatalkan. Sholat, sholat terus. Adzan biar dijawab yang lain yang belum sholat tadi. Nah, gitu ya. Sudah, apa lagi? Sudah, berikutnya nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamimah dari Binaan Pakem. Sleman, Pak Ustaz. Ya. Saya di sini mau mohon nasihat bahwa di depan rumah saya sering untuk nongkrong anak-anak muda, di situ sering udut-udut, minum-minum kopi, yang semua kegiatannya itu negatif. Jadi saya ingin sekali merangkul mereka supaya mereka itu bisa mengerti jalan yang benar, tapi saya enggak tahu caranya dan bahasanya anak-anak muda ABG itu, Pak Ustadz. Saya ya. Mohon nasihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya rahasia. Ini aku punya anak tiri, Pak Ustadz, perempuan. Terus mau nikah, calonnya itu orang Padang, tapi merantau di Jogja. Calon menantu saya itu di Jogja tidak punya siapa-siapa, terus menikahnya itu minta di tempatnya ibu kandungnya anak tiri saya. Ibu kandungnya di mana? Ya? Ibu kandungnya rumahnya mana? Di Gombong. Oh ya, terus? Terus ibunya minta pokoknya ya cara wong Jawa, ya pakai asok tukon, pakai jadah, pakai pisang, pakai pirantinya itu. Terus saya kasihan sama calon mantu saya, terus saya ya wis aku sik nyiapi pirantine kuwi rapopo, saya bilang gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana perbuatan saya itu dipandang dari segi Islam? Itu saja, Pak Ustadz. Yang kamu siapin apa? Ya. Yang kamu siapin apa? Ya, anu ada pisang, jadah, lemper, dan sebagainya itu. Ya. Jadinya saya, seharusnya saya itu dapat, tapi malah ngasih. Ya. Itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya ibunya tadi diberitahu. Kebetulan Jawa, wong Jawa. Lagi calonnya mantu wong Padang. Jadi wong Jawa karo wong Padang. Nek njaluk cara Jawa, Padange moh, njaluk cara Padang, Jawane moh. Mula ora Jawa ora Padang, cara Islam harusnya gitu. Dulu saya belum ngaji Pak Ustadz. Oh ya sudah, belum ngaji. Walaupun ngaji tidak apa-apa, kalau nyiapin lemper, gedang itu ya boleh kok. Cara Jawa ya boleh. Untuk nggawa gedang, lemper, jadah, wajik. Terus apa nih? Sing diudek-udek itu jenang ya. Coba aku tuh eneng jenang, jenang abang, jenang lot apa-apa lah. Boleh itu. Ya tak? Wong Jawanya itu kudu akeh mangane kok. Jawa. Boleh aja pakai jadah, pakai wajik, pakai jenang, pakai apalagi rengginan, boleh itu. Tidak apa-apa itu gue suguhan. Artinya menyiapkan itu tidak salah, wong pangan ini loh. Gitu. Pangan tidak apa-apa. Lainnya kudu siapkan pitik ireng mulus, gitu. Pitik mulus, nek orang mulus, wah itu kudu mulus salate lah, gue tidak kena gue. Pakai itu, Ustaz. Boleh, kalau itu nyiap-nyiapi makanan tadi boleh, enggak apa-apa itu. Nyiapi tapi dibawa ke tempat ibu kandungnya itu ya Pak? Nah iyalah, aku juga nyuguh. Lah ibunya arep nyuguh randuwe mula gawakno. Boleh no. Lah kalau nikahnya di tempat ibu kandung, terus makanannya disiapkan di rumahmu ya percuma no. Ya memang disiapkan mamen di corona kok gue suguhan di sana kan gitu maunya. Tapi ibune karepe aku kok nyuguh ngene ning aku ora duwe-duwit mulo siapno suguhane. Dah kamu orang baik, nggih tak siapne kok nyuguh kok ya. Ndak apa-apa, boleh itu. Dan anak tiri itu tadi bukan rahasia, oh gitu kok rahasia. Ya, anak tiri nikah, kemudian nikah di tempat ibunya, ya wajar tau ibunya biar menyaksikan pernikahan anaknya. Samping itu menantunya pun juga biar tahu bahwa yang diikuti itu bukan ibu yang sebenarnya yang digombong tadi. Itu boleh, enggak salah itu. Sekarang di depan rumahmu nongkrongan anak pemuda, kamu cara merangkul, jembok rangkul. Cara merangkul kalau itu pemuda-pemuda ya biar carikan. Ya, pemuda-pemuda yang ikut ngaji di sana, bapak-bapak, kalau perempuan dekati anak muda-muda nongkrongan itu biasanya ngomongannya disepelekke malah ya toh. Bilang aja kalau ada binaan di sana, suruh dekati bapak-bapaknya atau pemuda-pemuda yang ikut ngaji di sana suruh dekati. Perlu dilihat tokohnya di antara pemuda nongkrongan itu mesti ada yang dinut panutane. Pimpinannya siapa lah terus sekali aja sejak ngomong-ngomong. Didekati, digunakan waktu yang bermanfaat, adakan pendekatan dengan baik, ya mudah-mudahan mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, kalau dia minumnya minum kopi, rokok ya biarkan jalan, nah, minum mabuk lah itu perlu dilapor ke polisi. Ya, nah. Kalau minumannya minuman mabuk-mabukan, laporkan polisi biar ditangkap atau dibubarkan. Tidak di situ itu. Sudah, satu lagi. Satu lagi, terakhir. Silakan nomor berapa? 11. 15 Pak. 11 tinggal satu kesempatan. Silakan nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Takabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Ya, takabbalallahu minna wa minkum. Saya mau menanyakan tentang ini kicing Bapak. Disebutkan kicing. Namanya dulu Pak. Nama Atin dari Temanggung. Ini mewakili bapak saya pernah ini ngicing tapi di tembok rapat itu kalau belum dibongkar dosa enggak Pak? Maksudnya gimana ngicing? Ya kicingan itu di tembok rapat seperti cungkup itu loh. Ya terus? Tapi belum dibongkar terus itu masih bapak saya dosa apa enggak? Nah yang ngicing siapa? Bapak. Nah, dan yang mau bongkar? Ya, kalau belum dibongkar itu bapak saya berdosa apa enggak? Terus kalau mau dibongkar harus bermusyawarah sama keluarga apa tidak gitu. Karena adik-adik bapak itu belum ada yang ikut ngaji. Oh, bapakmu ketika ngaji ya belum ngaji waktu belum, itu? Belum, waktu saya masih kecil. Oh, baru ngertinya, ya. Itu ya, terus? Alhamdulillah sudah 3 tahun setengah kira-kira itu. Udah ngaji di binaan MTA Boja. Ya. Ya sudah cukup sekian Bapak. Mohon jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu niat ngijing itu bang belum ngerti, malah ngertine rumah sana ngijing kuburane wae itu ngurmati. Ya, wong sing mati tadi dihormati apalagi itu bapake. Gawe kijing, maksudnya mulyake wong tua kan, karena belum tahu. Ya. Nah, sekarang sudah tahu ternyata ngijing kuburan orang mati itu enggak boleh. Dilarang itu. Ya ta? Lah kalau yang membuat itu dulu bapakmu sendiri dirobohkan enggak apa-apa. Tapi kalau itu dulu memang bermusyawarah di kuat gotong royong sak sedulur-dulure, lah mau merobohkan ya dirapatke. Jangan sampai masalah perizinan malah jadi padu. Enggak usah. Ya, yang sudah dulu belum ngerti sekarang sudah ngerti ya enggak apa-apalah. Kalau itu memang kamu yang bapakmu memang yang membuat sendiri, ya biaya sendiri, sudah dirobohkan enggak apa-apa. Ya tahu. Saya dulu membuat ini karena belum ngerti, setelah tahu saya robohkan. Tapi kalau dulu buatnya gotong royong, ya harus dapat kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan nanti dibroke, nanti bikin marah yang lain, hanya masalah dutan kijing jadi padu, pas dulurannya jadi pedot masalah kijing nanti. Entah ya, jadi biarkan saja lah. Kalau memang mau dirobohkan semua, saudara-saudaranya sepakat, ya tidak apa-apa. Kalau tidak sepakat, ya biarkan gitu saja. Itu kan dulu, belum tahu dulu, sudah tahu kan sudah tidak dilanjutkan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ya, ya, satu lagi, ayo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nomor berapa ini? Nomor 15, Pak. Dari mana? Kenalkan, nama saya Pak Sutar dari Buren, Wonorejo, Kalijambi, Sragen, Pak. Oh, ya. Yeah. Ini kalau tanggal kalian bapak-bapak Ustaz, ngomong Jawa mawon Pak, kersane lancar. Nggih. Wonten saat menika kula mirengaken radio MTK MTA nggih menika sampun kalih tahun Pak, tapi kula muncul nengkani pengaosan wonten ing MTA mriki nggih menika nembe ping 3. Nggih lah. 3 sak menika Pak. Kali jambe kan aduh banget itu. Nggih. Ya. Lajeng kula menika ngamalaken inggih menika tuntunan ingkang leres, inggih menika agami Islam ingkang leres ingkang kanthi inggih menika Quran kalian sunnah, inggih menika dipun kucelaken kalian masyarakat, inggih menika putra kula, istri kula, adik kula, kalian bapak kula. Atus sak menika kula menika ibaratipun kajeng tindak tengku dikin mawon menika derengaten koncone sing jelas Pak. Lah wong kali Jambi kata kok dereng-dereng kancane pripun. MTA kali Jambi kan nggih kata menika. Ah menika kula Pak aslinipun sesih megak migi se perkewuh. Ah. Lah sak niki kula pun kula niati nggih menika mlebet MTA nggih menika kajian MTA nggih menika sampun kula tekati walaupun dikuselke kalian putra kula kalih masyarakat kalih istri kula kula niati. Ajeng nglakoni nggih menika ingkang leres agami Islam ingkang leres ingkang kanthi nurut tuntunan Quran kalian sunah ingkang sokeh Pak. Nggih yeah, terus. Terus pertanyaan. Ngapunten Pak nggih menika kula mboten nate nggih menika ngomong didelok tiyang kathah menika nggih rada dredeg Pak. Yeah, langsung yang ditanyakan Pak. Ingkang kula tangletaken Pak nggih menika boten kata-kata nggih menika putra kula menika kerja wonten Korea. Sampun 3 tahun menika wangsul nggih menika bulan poso tanggal 12 Pak wangsulipun nggih menika dugi griya kula tangleti ngeten. Le, nek Korea iki enak agama Islam apa ora nggih tesih tapi jarang Pak masjid niku tesih wonten nggih menika wonten kota. Lah carane sing mau salat piye le? Kula rak ngoten, Pak. Lah niku asinipun mriku jawabanipun sing salat nggih nurut jam Pak ten mriku rak ngoten. Lah lajeng carane le mau Jumatan piye le? Jumatan mriku kula mboten Jumatan Pak, wonten kancane. Lah niku nek caranipun Jumatan piyambakan wonten mriku sebab mboten wonten kanton niku kula tangken kula tangletaken dhateng Bapak Ustaz ingkang dos pundi caranipun Jumatan piyambak menika. Namung cekap semanten mbak bilih wonten kekelarenipun kula nyuwun ngapunten Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanipun singkat, namun ingkang radi panjang inggih menika. Inggih menika. Nggih. Dadi nek salat Jumatan dhewe ya salat dhewe, pripun carane ora ning kancane ya ora sanggo khotbah. Ya ta? Ora sanggo salat 2 rakaat lah. Niate salat Jumat 2 rakaat sudah selesai. Ya ta? Lho ora ning kancane mau piye? Nah, maka nikmat to di Indonesia niki ning ngendi-endi nek wong Islam. Ya. Nah, ning Korea arep Jumatan golek kancane angel ya sudah salat sendiri di rumah. Salat sendiri karena sendirian maka ya ndak usah pakai khatib. Ora usah nganggo imam, ora usah nganggo makmum. No, wong dhewe kok ya ta. Ya sudah. Wis koyo salat biasa niku 2 rakaat salatnya kalau salat Jumat. Ya, terasa cukup untuk siang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan setelah selesai Ramadan ini amal perbuatan kita meningkat kebaikannya dan keburukannya semaksimalnya ditekan. Saya harapkan kalau puasa sampai kepada tujuan yang ditentukan oleh Allah yaitu menjadi orang yang bertakwa, berarti setelah Ramadan ini perbuatan kita harus makin baik daripada sebelum puasa. Nah, di samping itu kecintaan kita kepada Al-Quran harus meningkat, cinta untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penuntun menuju takwa itu Quran. Nah, kalau tidak menyukai Al-Quran, tidak bisa sampai menjadi orang bertakwa. Kalau mencintai Al-Quran, maka dikaji Quran itu. Dipelajari, dipahami, diamalkan. Baik, saya rasa cukup sekian dulu. Ada penyerahan jimat. Ayo mari, penyerahan jimat. Dari Bapak Bejo, Kulon Progo, Yogyakarta, berupa sebilah keris bernama Kiai Resi Singkir. Kiai apa? Resi Singkir. Kiai Resi Singkir, ya. Kegunaannya agar mendapatkan keselamatan terhindar dari malapetaka. Ya. Sudah. Baik, kemudian sebelum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Satu, ini untuk peserta akad pagi, saudara kita dari Mekah, dari Malaysia, Aceh, Jambi, Lahat, Sumatera Selatan, Buja, Kendal, Kediri, Semanda, Sambas, Sanggau, Langkaraya, Sampit, Seruyan, kemudian Pangkalan Bun, Kutai Timur, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Lombok, NTB, Manokwari, dan Jayapura. Kirim salam semua buat kita semuanya. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang kirim salam ini. Sampaikan tolong kepada kelompok-kelompoknya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan batin, kekuatan iman saudara bisa menjalani kajian ini secara istiqomah di daerah. Walaupun jarak jauh bisa lewat tayangan-tayangan apa itu? Parabola maupun yang mengakses langsung lewat internet. Baiklah, saya cukupkan sekian. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.